Saudaraku pendengar, sesaat lagi kita akan menyimak Jihad Pagi, pengajian Ahad Pagi hari ini. Dari Jalan Cinasari 214 Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta, kami ucapkan selamat mengikuti. Mari dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan dari brosur? Ada beberapa pertanyaan dari brosur, Ustaz. Ayo. Yang pertama pada halaman 3, Surat Al-Baqarah ayat 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ardh wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Tiadakah kamu mengetahui bahwa kerajaan langit dan bumi adalah kepunyaan Allah, dan tiada bagimu selain Allah seorang pelindung maupun seorang penolong? Pertanyaan, seseorang yang mengaji Al-Quran dan sunnah di suatu tempat atau daerah tidak disenangi masyarakat dengan alasan tidak sesuai dengan adat masyarakat atau diboikot akhirnya, bahkan diusir, dan akhirnya seorang tersebut minta pelindung atau penolong dengan hukum selain hukum Islam, misalnya pengacara atau lain-lainnya. Apakah itu termasuk perbuatan musyrik? Itu perbuatan yang sudah lakukan itu tidak perbuatan musyrik, itu ya betul. Ya. Karena hidup di negeri ini, ya, hidup di negeri ini berlaku hukum, hukum apa? Bukan hukum Islam. Yang berjalan di negeri ini bukan hukum Islam. Maka setiap pelanggaran dari hukum yang berlaku di negeri ini, ya dituntut berdasarkan hukum negeri ini. Ya. Kalau orang ngaji diusir, dibekot, dianiaya, dibubarkan pengajiannya, dan sebagainya, itu pelaku-pelaku semacam itu melanggar hukum yang berlaku di Indonesia. Kalau hukum Islam jangan ditanyakan, pelanggaran berat itu. Di negeri Indonesia pun itu termasuk pelanggaran hukum. Karena di Indonesia ini ada peraturan yang berlaku bahwa pengajian itu tidak usah minta izin, bahkan diberikan pengamanan cukup pemberitahuan saja. Ya. Dan negeri ini kan bangunlah jiwanya, bangunlah. Nah, yang dibangun ngaji ini bangun apa? Jiwa, kita bangun jiwa. Maka kalau ngaji gak boleh berarti orang itu tidak membangun jiwanya. Walaupun badannya sehat, jiwanya rusak, ya rusak. Ya, maka dikehendaki bangsa ini jiwa dan raganya itu sehat. Sehatnya jiwa bukan dipakani, ya, mie ayam. Tapi ini diobati dengan Al-Quran, ini jiwa menjadi sehat. Karena Al-Quran itu asyifa lima fisyudur, diobat penawar penyakit yang ada di dalam hati, jiwa. Ya, itu obatnya Quran. Kalau obat lapar ya mie ayam, ya, bakmi goreng, nah gitu kan. Nah, bukan itu. Maka itulah, karena itu melanggar hukum negara, lapornya ke hukum negara. Sekarang ini juga MTA di mana-mana kan begitu. Kudus di demo, Blora di demo, di mana lagi? Di Medion di demo, di mana-mana dituduh semacam itu, ya sudah. Ya dah, kita sampaikan aja kepada pemerintah, aparat penegak hukum. Sekarang ini dalam proses sudah kita ajukan ke aparat penegak hukum. Ya hukum negara nanti bagaimana? Ya, maka kita sebagai warga negara itu ya harus mentaati peraturan negara itu. Yaitu negara, maka kita ajukan ke hukum peraturan negara. Karena hidup di suatu negara, semua negara mesti punya aturan. Jadi kalau kita minta perlindungan hukum kepada negeri ini, bukan kita berbuat syirik, bukan. Ya? Memang harusnya peraturannya seperti itu. Nah ini yang melanggar hukum undang-undang negara itu yang harus ditindak. Yang tidak melanggar harus dilindungi. Nah begitu loh. Nah kita itu tidak melanggar, tapi dianiaya di mana-mana. Terus kita pernah di samping itu, ketergantungan kita tetap kepada Allah. Ya dah? Jangan ketergantungan sepenuhnya pada hukum itu. Kalau pernah sepenuhnya pada hukum ini, ya sekarang hukum negeri Indonesia itu, sekarang ini, ya sekarang saya katakan hukum Indonesia itu tidak tegak sebagaimana mestinya. Kadang-kadang yang salah malah dilindungi, yang benar-benar jelas benar malah suruh ngalah. Ya, ya toh? Yang suruh ngalah kemarin yang datang dari mana kemarin? Lampung, yang ngaji di Keprok Kursi itu loh. Diadakan berdamai oleh camat, oleh lurah suruh ngalah. Maka saya tanyakan, ya suruh damai kan? Saya suruh tanya, maksudnya damai bagaimana? Nek damai di Keprok Kursi lara terus damai, tidak ada tindakan apa-apa ya kalau damai. Itu artinya Keprok Kursi dulu ganti, baru damai gitu kan? Itu baru adil. Jadi negeri kita itu enggak, sekarang hukum sedang tidak berdiri tegak. Namun demikian, tetap walaupun kamu mau menghalangi pengajian kita di mana saja, jalan terus apapun yang terjadi, gitu kan? Ya, karena kita menurut aturan undang-undang yang berlaku di negeri ini, jadi tidak melanggar. Kalau ada orang yang melanggar, mestinya itu yang diberi pendidikan, beri pelajaran. Yang tidak melanggar harusnya yang dilindungi. Maka kita berusaha, kita serukan Masjid Tafsir di mana saja, kita berusaha menepati peraturan pemerintah, undang-undang yang berlaku. Yang berlaku di sini yang ada hubungannya dengan pengajian, pemberitahuan pada aparat setempat, maka pemberitahuan. Ya, pemberitahuan. Yang tertulis sudah. Pemberitahuan sekali aja wong pemberitahuan pengajiannya rutin kok. Misalnya mengadakan pengajian di tempatnya ini, ya. Tiap hari ini dari jam sekian sampai selesai, ya sudah rutin. Nah, aparat keamanan setelah ada pemberitahuan untuk pengajian itu mempunyai kewajiban mengamankan, menjaga untuk keamanannya. Ya, nah kita sudah ada pemberitahuan, sudah ada macam-macam, akhirnya di demo aparat keamanan ya tidak berbuat, ya sudah. Mungkin kali ini kamu merasa menang, tujuanmu untuk membasmi atau menutup supaya perkembangan penyebaran Al-Quran ini ya berhenti, tapi kita yakin pada janji Allah. Allah telah mengatakan wallahu mutimmun nurihi walau karihal musyrikun walau karihal kafirun, gitu kan? Bagaimanapun juga Allah akan menyempurnakan cahaya Islam ini. Nur Islamnya akan disempurnakan sekalipun orang musyrik tidak suka, orang kafir tidak suka, akan menghalangi dengan berbagai macam cara, tapi Allah akan memberikan pertolongannya, ya. Apapun usahamu tidak akan berhasil. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Ya. Kamu berbuat makar jahat untuk menghentikan penyebaran Al-Qur'an, Allah lebih pandai untuk menggagalkan makar jahatmu itu. Enggak akan berhasil. Ya, maka makin ditekan perkembangan MTA makin besar. Kalau Qur'an yang dikaji. Dan itu sunnatullah sudah begitu, zaman Rasulullah ya begitu. Rasulullah Muhammad SAW sebelum jadi Rasul, baru namanya ya jadi manusia biasa, Muhammad anaknya Abdullah, ya, berakhlak jujur dan sebagainya. Waktu itu dia diberi sebutan Al-Amin oleh masyarakat Quraisy, orang yang dapat dipercaya. Ya, orang yang dapat dipercaya. Nah, tapi setelah beliau mendapat Al-Quran, menyebarkan wahyu Al-Quran tadi untuk manusia, disebarkan kepada semua masyarakat. Nah saat itulah beliau mendapat caci maki, dikatakan orang sufaha. Sufaha itu artinya orang kurang akal. Dikatakan orang gila. Dikatakan orang kena sihir. Ya, dikatakan memecah belah persatuan dan kesatuan. Dikatakan menginjak-injak kehormatan leluhurnya. Bermacam-macam. Pamannya sendiri yang namanya Abu Lahab itu penentang utama. Padahal Abu Lahab itu pamannya. Termasuk istrinya sampai diabadikan dalam Al-Quran. Wa mra'atuhu hammalatal hatob. Istrinya Abu Lahab itu kemana-mana gendong kayu bakar. Ya, gendong kayu bakar, jangan kamu gendong mburi kayu bakar. Begitu maksudnya, kemana-mana itu dia keluar masuk kampung, membakar-bakar orang kampung, menanamkan kebencian. Kalau ada namanya Muhammad mengaku jadi Rasul, ya jangan dipercaya, itu orang gila, orang kurang akal. Makanya, maka wa mra'atuhu hamalatal hatab. Ya, itu semua. Itu zaman Nabi. Maka kalau kita dulu dengan tetangga, dengan saudara, mungkin dengan bapak, ibu, mertua, dan baik, hidup rukun, baik. Tapi setelah mulai mengamalkan Al-Quran, menyebalkan Quran, ada yang ditanyakan tadi, diusir. Ada yang di kampung itu dibekot dan sebagainya. Ada yang diancam, nek mati, aja dikubur, macam-macam kan. Padahal itu setelah mengaji dan mengamalkan Quran. Ya tak? Itu terjadi, maka kalau itu terjadi, jangan kecil hati, pertolongan kita Allah, perlindungan kita tetap kepada Allah. Tawakal Allah, karena dakwah itu melaksanakan perintah Allah, melaksanakan perintah Rasulullah. Beliau mengatakan balighwani walau ayat, sampaikan apa yang dari aku sekalipun baru tahu satu ayat. Ilmumu sedikit, sampaikan yang sedikit itu. Ya, nah, Allah sudah mengatakan, ya, la yadurrukum man dhalla idah tataitum, alaikum anfusakum. La yadurrukum man dhalla idza tataitum. Coba dibaca surat Al-Maidah ayat 105 itu. Kita diperintahkan oleh Allah, sudah jangan khawatir. Asal kita tidak melanggar undang-undang pemerintah, tidak melanggar undang-undang agama, berjalan lurus. Kalau pemerintah nanti atau aparat penegak hukum mestinya melindungi orang yang benar, Pak, malah ya tidak dilindungi, malah yang dilindungi yang menyalahi hukum peraturan yang berlaku di negeri ini, udah serahkan pada Allah. Allah yang akan turun tangan nanti. Surat Al-Maidah nomor surat 5 ayat 105. Ya ayyuhallazina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idzahtadaitum ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'amalun. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mazharat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu kembali semuanya, maka Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Nah, itu harus diyakini. Jaminan dari Allah itu. Jaminan dari Allah. Hai orang-orang yang beriman. Alaikum anfusakum. Dalam kamu tetap menjaga dirimu. Dirimu dijaga berjalan di atas ya jalan yang lurus. Siratal mustaqim. Mengikuti petunjuk Al-Quran. Mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Kalau kamu berjalan di atas petunjuk Allah yang lurus itu. La yadurrukum man dhalla idzah tadaitum. Gitu? Tidak akan bisa memadoroti kamu. Walaupun mereka berusaha akan menimbulkan kemadorotan buat kamu, tidak akan bisa. Karena dijamin oleh Allah. Ya, jaminan lah. Maka kita kepercayaan baik. Kita sebarkan luas perkara hambatan-hambatan dari manusia, dari tetangga, mungkin dari mertua. Kan ada kan dikasih mertuanya rumah setelah ikut ngaji di NTA, ditarik kembali rumahnya. Ya. Terpaksa dia diusir dari situ, ya, wong-wong manggon wong, ya, malah pengantin baru di Lampung itu, ya, pengantin baru belum punya anak diusir karena ngaji, ya, gitu. Tapi kalau anak diusir karena judi, malah enggak, anaknya judi mabuk itu malah rada diusir. Tapi kalau ngaji, nah, diusir. Padahal ngaji itu menuntun manusia ini ke jalan yang lurus, ya, itu kan? Dioper-oper juga di kampung-kampungmu ya begitu. Ya. Karena saudara tidak mau apa itu ikuti kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di masyarakatnya karena tidak cocok, tidak sesuai dengan tuntunan Islam, diusir, dioprak-oprak. Kalau saudara di kampungmu mengadakan kalangan judi, malah enggak apa-apa, malah diikuti malah. Ya. Nah, itu semuanya bagaimanapun juga yang hak tetap hak, yang batil tetap batil. Maka kita berusaha menempuh jalan yang hak. Adapun yang hak selalu dihadang kebatilan itu sudah sunatullah. Yang hak dan batil itu selamanya tidak bisa ketemu selamanya itu. Ya. Belum tentu orang menyabarkan yang hak itu mesti disenangi semua manusia. Tidak. Ya. Semua manusia itu tidak kok mesti senang pada yang hak. Ada yang senang kepada yang hak, ada yang senang kepada yang batil. Maka saya dengarkan silaturahmi dari bapak-bapak, ibu-ibu lewat radio tadi. Ya, dari jauh-jauh datang, dari Palangkaraya datang, dari Pasitan datang. Ya. Padahal orang Pasitan sana pun mungkin ada yang tidak senang dengan pengajian NTA. Lah kok kamu ada, tuh jauh-jauh malah datang ke Solo golek apa? Dari apa? Ya. Kamu kena gendam kamu. Ya, kena ngerti gendam. Kena guna-guna. Apa guna-guna? Ya. Nek plengket, ya. Kalau kamu sering ngeluak ke radio MTA, kamu kena guna-guna. Ya, ya kena. Walaupun belum kena, pernah ngerti orangnya, krungu suaranya sekedanan kamu. Bukan kedanan suaranya, karena yang disuarakan itu suara yang hak dan yang batil. Tadi menurut pengakuan seorang ibu tadi. Dulu ya yang ngaji, ya sholat, ya tahu. Ada seorang bapak juga dari Palangkaraya. Sholatnya ya kadang-kala ya sholat gitu aja, megah-megahan. Tidak pernah datang ke masjid, walaupun jatah masjid. Ya, sudah. Dagangnya ya ngapus-ngapusi wae. Ya, dagang kaca saya dengar tadi. Tapi setelah ngerti ngaji, ya, akhirnya mencari yang halal. Karena Allah perintahkan makan itu rezeki yang halalan, thayyibana. Jauh-jauh dari Palangkaraya coba. Nek Palang Sepur kono cedak Palangkaraya. Ya. Palangkaraya itu Kalimantan Tengah. Ngluru ke sini kayaknya dengar radio. Ya, bukan radionya, suara yang disampaikan di radio itu menjadikan dirinya mengerti, oh ini batil, ini hak. Yang selama ini padahal tadi kalau tidak salah dengar saya tadi, dia sekolahnya dulu di Aliyah. Aliyah itu kan sekolah agama yang tinggi. Aliyah ketinggi ya. Nah, tapi masih belum tersentuh ya sak-sake gitu aja. Tapi setelah dengar radio, mulai. Dan didorong oleh istrinya. Nah, itu kan suatu kebahagiaan. Punya istri, ya suaminya didorong untuk mengetahui, mempelajari agama dengan betul supaya hidupnya bisa lurus. Itu mudah-mudahan itu istri yang solihah. Ada istri yang menghalangi ngaji, ya ada kok. Ya. Ada enggak? Nah, suaminya mau berangkat ngaji, nganggu sandal lapik rentok dulu itu. Andale sing elek cepak ke kono. Ngaji rentok mulih malah. Nah itu semua itu ya, itu calon-calon istri yang masuk neraka seperti itu. Mula Allah merintahkan kalau mencari istri, Nabi juga menuntunkan cari istri yang solihah. Jangan asal perempuan saja. Wanita juga begitu, cari suami jangan asal laki-laki saja. Cari laki-laki yang soleh, itu tuntunan dalam Al-Quran. Kalau laki-lakinya soleh, istrinya solihah, gak ada problem dalam rumah tangganya. Tapi kalau tidak, mesti tengkar terus dalam kehidupannya, karena tidak sejalan. Nah inilah kembali pada pertanyaannya, hingga kalau kita ada permasalahan, kita minta perlindungan. Hukum yang berlaku di negeri ini bukan termasuk syirik. Itu artinya kita minta penegakan hukum di negeri ini bagaimana? Memang kita harus mintanya hukum ke negeri yang berlaku ini. Ya. Nah kalau kita minta perlindungan hukum di negeri ini, ternyata diperlakukan tidak adil, ya nanti biar urusan dengan Allah. Penegak-penegak hukum itu yang manusia. Seperti kita. Manusia akhirnya juga akan mati. Kullu nafsin dzaiqatul maut. Semua manusia, apa kamu hakim, apa kamu jenderal, apa kamu presiden, apa kamu rakyat, kaya atau miskin, semuanya akan mati. Siapa yang akan hidup? Yang hadir ini siapa yang mau, yang akan hidup? Kan tinggal akan mati aja tak semua ini. Wong sudah hidup, masa mau akan hidup? Sekarang ini sudah hidup, tinggal akan mati. Setelah mati, fa innama tuwafauna ujurakum yaumal qiyamati faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya, semua manusia yang hidup ini bakal mati. Setelah mati akan diberi oleh Allah balasan yang sempurna apa yang telah dilakukan ketika hidup ini. Siapa yang beruntung? Faman zuhiha 'anil nar. Siapa yang amal perbuatannya ini bisa menjauhkan dirinya dari neraka. Wa udkhilal jannata. Ya. dan bisa memasukkan dirinya ke surga karena amal perbuatannya, faqad faz, itulah orang yang beruntung. Adapun kesenangan yang dimiliki di dunia, apa itu rumah mewah, mobil mewah, pangkat, jabatan, istri yang cantik, suami yang ganteng, dan sebagainya, itu kesenangan yang menipu. Coba dibaca surat Ali Imran 185. Surat Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Kesenangan yang menipu. Apalagi kalau kita ingat ayat itu, hidup ini mau apa? Kamu punya kekayaan yang berlimpah ruah, ya, di mana-mana ada tanah berapa hektar, ya, ada villa berapa, ada sampai di Lombok sana ada, di mana-mana ada coba. Rumah mewah berapa tempat? Ya, berapa tempat? Di dunia saja sekarang sudah tidak bisa menempati, terpaksa harus tidur di balik ruji besi. Ini yang dunia. Di Hotel Prodio, atau di balik jeruji besi, dan rumahnya mewah, mobilnya mewah, tidak bisa menempati di dunia ini aja seperti itu, ya, itu tentu kamu susah, biasanya kesana kemari, ya sudah, rumah HP tinggal, bojo ayu tinggal, tinggal bondo, duit tinggal semua, masuk, wes kerangkeng neng penjara, itu baru di dunia. Lah kesenanganmu kemarin gimana? Oh, Allah sudah katakan kesenangan dunia itu kesenangan yang menipu. Maka Nabi kita mengatakan orang yang terlalu rakus kepada dunia dan terlakus kepada jabatan, ya, itu merusak agamanya lebih rusak daripada dua ekor serigala yang dilepas di kumpulan kambing. Kemarin saya tulis di Solo Pos itu, kalau saudara baca Solo Pos, ada yang baca Solo Pos enggak? Nah, itu di situ tak tulis di situ. Mimbar Jumat di Solo Pos. Dan tiap sebulan sekali saya diminta ngisi di Solo Pos, mimbar Jumat. Kemarin tak isikan itu biar dosa sadar lah. Ya. Kesenangan dunia itu mung sepiro ta coba? Berapa? Kamu sugih kaya ngopo, duwe apa paling arep mangan apa keturutan, paling banter manganmu ya mung sepiring. Iya enggak? Mung sepiring. Nek terus kowe seneng terus telung dina petang dina wis bosen. Coba amal iki. Tapi dipikir tenan, sing disenengi apa? Padahal itu semua nanti kalau kamu sudah dipanggil oleh Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallahu biqalbin salim. Ya. Kalau Allah sudah memanggil kamu, harta kekayaanmu, pangkat jabatanmu, anak cucumu, semua yang tidak bermanfaat. Jangan diharap-harapkan bisa menolong kamu, anakmu, cucumu. Bukan, tidak bisa. Anakmu seorang nabi pun tidak bisa nolong. Apalagi cuma seperti kita. Anakmu nabi tidak bisa nolong. Ya. Nabi Ibrahim itu tidak bisa nolong bapaknya. Bapakmu seorang nabi tidak bisa menolong anaknya. Ya. Oleh bapakmu mau ustad. Oh, bapakmu nabi ora iso nolong kok. Nabi Nuh enggak bisa nolong anaknya. Terus dibangga-banggakan apa? Mbahmu, mbahmu dadi apa? Nah, maka semua manusia tergantung amalnya sendiri. Ya. Seseorang tidak bisa mengambil hasil amal perbuatan orang lain. Man amila sholihan fali nafsihi wa man asaa fa 'alaiha. Jadi jangan mendol-dol ke anakku lulusan pondok pesantren kabeh. Ana sing dadi hakim agung, ana sing dadi hakim alit. Semua, wadah, nanti kalau mau meninggal diweling, nak aja lali. Kalau saya nanti sudah meninggal, tiap hari tolong dikirim pahala untuk aku ya. Nah, anaknya kan tekan, lah lewat pun di pak, ngono piye coba. Ngirime ngangge perangko nopo pak. Namun yang berkeyakinan seperti itu silahkan, boleh silahkan. Wong nanti di hadapan Allah mendapat balasan sempurna dari amalnya sendiri-sendiri. Kalau seluruh warga saya MTS, saya anjurkan jangan ngarep-ngarep ganjaran dari kiriman anaknya maupun cucunya, sekalipun anakmu jadi ulama besar. Ya, karena Allah mengatakan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Pada hari itu harta kekayaan, mal, walbani anak keturunan tidak ada manfaat kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih, hati yang selamat, selamat dari syirik, selamat dari nifak, selamat dari kibir, selamat dari ya, semua bentuk-bentuk sifat-sifat yang madmumah. Nah itu semua akan menjadi harapan kita. Kalau itu amal kita sendiri tidak baik, jangan mengharapkan apa-apa dari orang lain. Harta kekayaanmu ditinggal, pangkat jabatanmu tinggal. Walaupun ketika kamu hidup seolah-olah harta pangkat itu menjadi, ya, itu yang mengangkat dirinya seolah orang dimuliakan karena harta, dimuliakan karena pangkat. Maka sekarang ini kan banyak rebutan pangkat nanti. Ntar lagi akan banyak rebutan kedudukan. Ya. Kalau perlu bayar, beli jabatan itu. Padahal Rasulullah sumpah, wallahi, demi Allah, saya tidak akan memberikan jabatan apapun kepada orang yang sangat menginginkan jabatan itu. Jadi kalau orang kok sangat ingin, ambisi, malah tidak diberi oleh Rasulullah. Ya. Kalau kita kan enggak, dikejar, diburu. Jabatan dadi lurah itu kadangkala habis 1M kok gitu. Nah, padahal dadi lurah berapa tahun? 6 tahun. 6 tahun ini 1M wis balirung kira-kira. Nah. Dadi bupati berapa tahun? 5 tahun. Dadi anggota dewan berapa tahun? 5 tahun nek ora gagal ning dalan. Itu kadangkala miliaran. Padahal gajinya sampai habis waktu enggak nutup itu. Nah ibaratnya kalau yang saya keluarkan belum nutup, ya sampai habis waktu nanti tidak pulih modalnya, kan rugi. Gitu, rugi. Maka supaya tidak rugi, nyolong. Korupsi gitu lah. Korupsi. Nah. Maka tahun pertama, kedua, ketiga, korupsi. Balik ke modale. Tahun keempat, mungkin tahun kelima, golek batine. Masuk ngetok ke modal besar, renek batine. Nah, terus kapan mikirmu rakyat? Ya, saya mikir rakyat kapan? Nah, maka itu jangan mau dibodohi lagi. 2014 nanti akan memilih wakil-wakil rakyat. Ya, mau milih wakil rakyat tuh nanti? Nah, nek wis tau diapusin aja mbok pilih neh. Nah, milih siapa? Mau milih siapa? Padahal kudu milih. Milih orang yang hati-hati nanti dipilih aja sak-sake. Kita memilih, maka MTA tidak berpartai. Tapi milih bebas partai apa ae pilihan nang ngri wong e apik udah. Gitu. Nah, sak partai ora usah milih iki, udah orangnya aja dipilih. Nah, itu juga itu peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Apa kita syirik? Tidak, memang perlakuannya harus begitu. Ya, mudah-mudahan kita bisa memahami. Jadi kalau kita melaksanakan dakwah Islam, menyebarkan Al-Quran dan Sunnah, jangan takut kepada siapapun, kecuali hanya kepada Allah. Nah. Namun demikian, berusaha maksimal peraturan yang berlaku di negeri ini ditepati, jangan dilanggar. Nah, gitu ditepati. Insya Allah dengan begitu kalau nanti ada orang menghalangi, merintangi dan sebagainya itu ya sudah. Kita kembali kepada hukum yang berlaku di negeri ini. Majelis Tafsir Al-Quran adalah lembaga resmi. Menurut peraturan yang berlaku di Indonesia itu boleh hidup di negeri ini dimanapun juga dari Sabang sampai Merauke lah. MTA boleh hidup. Maka siapa yang menghalang-halangi, ya, itu berarti melanggar hukum negara kita ini. Kalau melanggar hukum negara kita, maka ya kembali minta pengadilannya kepada aparat penegak hukum di negeri ini. Jadi kita pengajian di mana-mana bukan pengajian liar. Bukan pengajian liar. Dan bukan pengajian yang tertutup, terbuka. Maka intel-intel ini arep jadi KMTR rasa mindak-mindik, bleng ngono wae masuk. Oh. Wes ditunggoni intel ora podo wae MTA itu. Sama saja. Oh, memang pengajian terbuka kok. Bagi pengajian semacam ini kan terbuka. Bukan orang Islam pun boleh masuk sini, masuk. Oh. Mengapa? Karena Allah menurunkan Al-Quran, menutus Nabi Muhammad, menyebarkan Islam itu. Islam itu bukan untuk orang Islam saja. Yang sudah Islam saja bukan. Tapi wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyira wa nadhira. Jadi Islam ini diturunkan oleh Allah, disebarkan oleh Rasulullah untuk semua manusia. Ya. Yang sudah Islam supaya mengerti tentang Islam, yang belum Islam supaya memahami masuk Islam gitu. Jadi untuk semua manusia, tetapi tidak ada paksaan. La ikraha fid din. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Tidak ada paksaan masuk Islam itu enggak ada paksaan karena sudah jelas jalan yang lurus, sudah jelas jalan yang bengkok. Maka kalau Islam, Islamlah. Kalau kafir, kafirlah. Enggak apa-apa, boleh. Tapi Allah sudah mengatakan nanti Allah memberi balasan perbuatanmu sempurna pada hari kiamat nanti. Siapa amal perbuatannya bisa membawa masuk surga, bisa menjauhkan dari neraka, itu orang yang beruntung. Sekalipun di dunia mungkin tidak punya jabatan apa-apa. Tapi amal perbuatannya bisa membawa dirinya ke surga. Bisa menjauhkan dari neraka, itu yang beruntung. Sekalipun kamu di dunia menjadi pejabat tinggi, kalau amal perbuatanmu tidak menjauhkan dari neraka, tidak membawa surga, itu orang yang rugi. Nah, maka manusia silahkan masing-masing milih, monggo. Wong di Indonesia itu aliran kepercayaan jadi dilindungi, apalagi agama. Ya, Indonesia ini aliran kepercayaan ini dilindungi. Percaya bahwa Kiai Slamet Kebo itu bisa membatalkan selamat tiap tanggal 1 surah dihubung-hubung ke itu boleh. Oh ya, melindungi bahwa tiap 1 surah kungkum itu mendatangkan rezeki apa mendatangkan penyakit ya. Juga tiap 1 surah mubeng keraton mangkunegaran itu dilindungi oleh pemerintah. Malah kalau ada acara itu kan polisi jaga semua, dilindungi kok itu. Jadi kita aja dilindungi. Masa kita yang ngaji sumbernya jelas malah dioprak-oprak. Nah, maka terus kita perlindungan kita kepada Allah. Ya, apalagi? Berikutnya brosur halaman 4 masuk ke 5 pada surat Al-Jaziyah ayat 28. Wa tara kulla ummatin jaziyah kullu ummatin tud'a ila kitabiha al-yawma tudzauna ma kuntum ta'amadun. Dan pada hari itu, kamu lihat tiap-tiap umat berlutut. Tiap-tiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Pada hari itu, kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan. Berhubungan dengan ayat ini, apakah nanti orang-orang setelah menerima buku catatan amalnya, apakah langsung yang masuk surga, langsung masuk surga, yang masuk neraka, terus langsung masuk neraka, Ustaz? Mohon penjelasan. Di orang itu ya, semua ini nanti diperlihatkan buku catatan amal dulu. Setelah melihat, udah ngerti dirinya, wah saya calon masuk neraka apa surga, setelah baca buku catatannya itu tahu. Ibaratnya anak sekolah, dulu rapote, wah lo kok rapote murup. Ya. Mau buang kabeh enek irenge sithik tok. Wis ngerti iki munggah apa ora anu ngerti ta sekolah kuwi. Ya. Maka di dalam itu ada diterangkan, ada yang menerima buku catatan dengan wajah berseri-seri, tersenyum ya, dengan tangan kanan. Ada lagi yang menerima buku catatannya itu tangan kiri sambil melengos, tidak sampai hati melihat catatannya. Ada lagi yang menerima dengan punggungnya membelakangi. Nah, maka orang sudah mengerti, wah ini calon bagaimana. Ini belum masuk neraka, belum masuk surga, tapi sudah mengerti saya nanti di mana tempatnya. Ya, orang kok beri catatan terus langsung melayu ke swarga. Catatan melayu dewe ning swarga, masuk neraka enggak begitu. Ini kilo ngerti aku. Allah akan mengadili kamu, yang saya adili itu bukan buat-buat, ini catatanmu kamu semak diri. Maka Umar bin Khattab menamatkan hasibu qabla antu hasabu. Hitung-hitunglah amalmu sebelum dihitung oleh Allah. Kita nanti akan masuk alam perhitungan yaumul hisab. Ya. Ya, di dalam menghisab nanti supaya nanti manusia tidak protes, lho aku dhisik koyo ngene koyo iki, catatanmu deloken sik kabeh sik. Semua melihat catatannya sendiri-sendiri. Terus nanti masuk yaumul hisab, diperhitungkan kebaikannya dan keburukannya. Fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi isyatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Ya. Kalau amal perbuatannya lebih baik, yang baik itu lebih banyak, lebih berat, dia masuk surga. Walaupun tadi mungkin ada catatan elek barang. Ya. Tapi kalau catatannya jelek tadi ternyata cuma sedikit, banyak yang baik, nah masuk surga dia. Sebaliknya kalau timbangan kebaikannya ternyata ringan, yang berat, yang jelek, fa'ubuhu hawiyah, masuk neraka dia. Jadi orang sudah berbuat dosa tidak mesti masuk neraka. Tinggal bagaimana kamu nanti bisa menutupi dosamu itu dengan kebaikan-kebaikan sehingga yaumul hisab nanti lebih banyak kebaikanmu daripada kejelekanmu. Atau sisan-sisan, gandeng wis elek wis dipolke sisan. Wong urip pisane kok gitu kan. Nah, itu pun nanti juga itu juga diperbolehkan. Wong nanti yang memetik hasilnya ya kita sendiri masing-masing. Kalau sudah kita melihat itu kan, jangan terpengaruh dengan kata orang. Ya, jangan takut dengan ancaman orang. Kamu bisa ngancam bisa di sini tapi di hadapan Allah kamu nanti bertekuk lutut. Tadi kan dia kan semua manusia berlutut. Bertekuk lutut artinya tunduk. Nah, lekoning dunyane kemaki sombong ah nanti di hadapan Allah wis. Apalagi catatan amalnya jelek wis. Ya, sudah melihat aja tidak koper sudah. Nangis sudah. Itu semua ini dalam Al-Quran sudah cukup lengkap diperingatkan semua buat manusia ini. Maka dari itu satu sama lain kita punya hak yang sama. Kata Allah kita berhak menempati surganya Allah. Ya. Tidak pandang itu anak nabi, itu anak gali, tidak pandang bulu. Ya. Semuanya punya hak sama. Maka dari itu kita berusaha maksimal. Ya. Ikuti jalan-jalan Allah yang lurus. Jauhi larangan-larangan Allah. Insya Allah kita akan sampai ya, yang kita harapkan masuk surga. Apalagi? Halaman 5 pada surat Al-Maidah ayat 17-18. Laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masiihu ibnu maryam qul famay yamliku minallahi syai'an in arada ay yuhlikal masiiha ibna maryam wa ummuhu wa man fil ardi jami'a walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma yakhluqu ma yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh qul falima yu'adzibukum bizunubikum bal antum basharum mimman khalaq yaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha' walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa ilaihil masir. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah itu ialah Al-Masih putra Maryam. Katakanlah, maka siapakah gerangan yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia hendak membinasakan Al-Masih putra Maryam itu beserta ibunya dan seluruh orang-orang yang berada di bumi semuanya? Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan, kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Katakanlah, maka mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Kamu bukanlah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Tetapi kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang diciptakannya. Dia mengampuni bagi siapa yang dikehendakinya dan menyiksa siapa yang dikehendakinya. Dan kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya. Dan kepada Allah lah kembali segala sesuatu. Pertanyaan yang pertama, apakah ancaman Allah hendak membinasakan Al-Masih Putra Maryam itu beserta ibu dan seluruh orang-orang yang berada di bumi semuanya berlaku juga untuk kita semua umat Islam yang beragama Tauhid? Kemudian yang kedua, Allah menyiksa orang-orang Yahudi dan Nasrani apakah di dunia atau di akhirat nanti, Ustaz? Jadi saudara kurang cermat dalam membacanya. Situ kan dan laqad kafaralladzina qalu innallaha huwal masih ibn maryam qul faman yamliku minallahi syai'an in arada ayyuhlikal masiha ayyuhal masiha ibn maryam wa ummahu wa man fil ardi jami'an. Ya, di situ dalam mengatakan bahwa sungguh telah kafir orang yang menganggap Isa anaknya Maria itu sebagai Tuhan, sebagai Allah, sebagai Tuhan. Ya, kalau kamu menganggap Isa itu sebagai Tuhan, sekarang andai kata Allah akan menghancurkan Isa, akan menghancurkan Maryam, dan menghancurkan semua manusia yang ada di bumi ini, siapa yang bisa menghalangi? Ya, bukan Allah akan menghancurkan Isa, menghancurkan Maryam, tidak. Kalau Allah akan menghancurkan Isa, menghancurkan Maryam, menghancurkan manusia di bumi semua itu, yang menghalangi siapa? Nah kalau Isa sebagai Allah mestinya gimana? Tidak mungkin bisa dihancurkan, masa Tuhan tidak bisa dihancurkan. Jadi kalau Allah mau menghancurkan kul fama yamliku minallah, ya, yang bisa memiliki, yang bisa menguasai selain Allah itu siapa? Apabila Allah mengendaki yuhlikal masih ibna Maryam, akan menghancurkan Al-Masih anaknya Maryam, waman fil ardi dan semua manusia yang ada di bumi jami'an, waman fil ardi jami'an dan semua manusia yang ada di bumi, ya, semua itu kemilik Allah. Jangan maka yang kamu menuhankan selain Allah, termasuk menuhankan Isa anaknya Maryam, kamu anggap Tuhan, kafir kamu. Sekarang kalau kamu menganggap Isa anaknya Maryam itu Tuhan, kalau Allah menghancurkan Isa, kamu bisa membela. Kalau Isa dan Maryam dihancurkan, bahkan semua manusia yang ada di bumi ini dihancurkan oleh Allah, siapa mau membelanya? Nah, itu kan. Kemudian orang Yahudi atau orang Nasrani akan diadab Allah di dunia apa di akhirat? Adab Allah yang sebenarnya itu di mana? Di akhirat nanti. Di akhirat. Pertanyaanmu, apa mungkin Allah menghancurkan? Kalau Allah akan menghancurkan umat Islam ini pun juga tidak ada yang bisa menolong. Ya. Kalau dipolke lagi orang Islam saja, hancurkan dunia seisinya ini, kiamat nanti, siapa akan bisa menolong? Siapa bisa menghalanginya? Nah, memang semua itu di bawah kekuasaan Allah. Allah berkehendak apa saja itu enggak bisa menahan. Enggak ada yang bisa. Allah mengendaki apa saja enggak bisa, enggak ada yang bisa menahannya. Sampai orang Yahudi, orang Nasrani menganggap dia itu sebagai anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Mereka meranggapan, kalau kamu ingin mendapat petunjuk, ikutilah agama Yahudi, ikutilah agama Nasrani, itu kan? Coba dibaca surat Al-Baqarah 135 itu. Surat Al-Baqarah ayat 135. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu qul bal millata ibrahima hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ya, hati kan. Dan mereka berkata, hendaklah kamu menjadi penganut agama Yahudi atau Nasrani, niscaya kamu mendapat petunjuk. Katakanlah, tidak, Bahkan kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Dan bukanlah dia Ibrahim dari golongan orang musyrik. Ya. Jadi ketika Nabi Muhammad menerima wahyu, orang-orang mengikuti ajaran Nabi Muhammad, yaitu itu Al-Quran. Orang Yahudi Nasrani menganggap, lah kok kamu ingin selamat atau mengikuti Muhammad? Ikuti agama Yahudi atau agama Nasrani, kamu akan selamat. Ya, karena Muhammad itu bukan Nabi. Kalau Allah mengutus Rasul atau mengutus Nabi, mesti dari orang-orang Yahudi atau Nasrani atau orang ahli kitab itu. Karena apa? Mereka beranggapan bahwa Yahudi dan Nasrani itu betul-betul itu kekasih-kekasih Allah. Mereka menganggap anak-anak Allah dan kekasih-kasihnya. Wa qalatil yahudu wa nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Orang Yahudi dan Nasrani menganggap kami ini anak-anak Allah dan kekasih-kekasih Allah. Maka kalau Allah mau mengutus Nabi, mengutus Rasul lagi, tidak mungkin mengutus orang lain. Wong kekasihannya ada, kok anaknya ada. Kok. Mereka menganggap Yahudi Nasrani itu mengaku dirinya itu menjadi anak-anak Allah dan kekasihnya. Mana mungkin mau mengutus Nabi dari selain mereka. Maka itulah mereka. Justru Allah katakan dengan tegas. Orang yang menganggap Isa anaknya Maryam itu sebagai Tuhan, kafir dia. Nah, itu. Adab yang sesungguhnya nanti. Di akhirat. Kalau kamu telah berpikir, nanti setelah kamu memikirkan, memahami itu, kamu akhirnya masuk Islam. Walaupun kamu dulunya mengkufurinya, terus mau menerima ajaran Islam, kamu mendapat petunjuk. Jadi bukan orang yang mengikuti Yahudi dan mengikuti Nasrani yang mendapat petunjuk. Ya. Bukan itu. Ya. Justru agama Yahudi, agama Nasrani itu tidak ada. Adanya adalah Nabi Musa dan Nabi Isa. Zaman Nabi Ibrahim itu agamanya juga agama apa? Islam. Coba dibaca surat Al-Hajj ayat 78 itu. Ya, maka katakanlah saya mengikuti agama Nabi Ibrahim yang lurus. Ya. Itu agama Nabi Ibrahim yang lurus. Dan Ibrahim bukan orang-orang musyrik gitu loh. Nah, maka kalau kamu mengaku-ngakukan Nabi Ibrahim, mereka mengakui juga Nabi Ibrahim itu sebagai leluhurnya. Tapi mereka menganggap Ibrahim itu juga Yahudi, bukan. Nabi Ibrahim itu adalah mengikuti agama yang lurus. Ya. Surat Al-Hajj nama surat 22 ayat 78. Wajahidu fillahi haqqa jihadih. Wajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj millata ibra millata abikum ibrahim huwa sammakumul muslimin min qablu wa fi hadza liyakuna ar-rasulu shahidan 'alaikum wa takunu shuhada'a 'alan nas wa aqimus salata wa atuuz zakata wa'tasimu billah huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu, dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Ikutilah agama orang tuamu Ibrahim. Dia Allah telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu. Nah, ya, ikutilah agama orang tuamu Ibrahim, nah, yaitu Ibrahim. Dia telah menamai kamu orang muslim sejak dahulu. Orang muslim itu apa? Orang yang beragama Islam. Agamanya Islam. Orang yang beragama Islam disebut orang muslim. Jadi zaman Ibrahim kamu itu sudah dinamai orang muslim sejak dahulu. Ya. Maka jangan ikuti Yahudi, ikuti Nasrani kamu dapat petunjuk. Tidak. Katakanlah, aku ikuti Nabi Muhammad. Aku ikuti Nabi Ibrahim, yaitu agama yang lurus. Lah Nabi Ibrahim agamanya apa? Islam. Sejak dulu agamanya Islam. Tidak ada agama selain Islam. Maka di lain ayat Allah mengatakan inna dina indallahil Islam. Agama yang di sisi Allah yang diakui oleh itu hanya Islam sejak dulu. Karena di Indonesia ada agama macam-macam itu, monggo silakan. Tapi orang Islam harus meyakini agama yang diakui oleh Allah itu hanya Islam, sudah. Sejak zaman Nabi Ibrahim, memang orang Yahudi dan Nasrani menganggap dia sebagai anak Allah dan dicintai kekasih-kekasih Allah. Nah, oleh Allah dikatakan kafir. Orang itu kafir. Jadi jangan mengatakan, loh kok ngafir-ngafirnya Yahudi. Ini Allah yang mengatakan, bukan saya. Nah, kalau tidak percaya, wacanan ayatnya yang mau. Ya. Jadi, Allah mengatakan, laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masiihu ibnu maryam. Orang yang menganggap Al-Masih putra Maryam itu sebagai Tuhan, kafir, kata Allah begitu. Orang Yahudi juga menganggap Uzair itu anaknya Allah. Ya, Uzair itu anaknya Allah. Nah, kalau orang Islam, kalau Yahudi mengatakan Uzair anaknya Allah, kalau orang Nasrani mengatakan Isa anaknya Allah, ya. Kalau orang Islam Muhammad anaknya siapa? Ya. Anaknya Abdullah, bukan anaknya Allah, ya toh. Muhammad itu Rasulullah. Kita tidak seperti mereka. Muhammad itu Rasulullah. Ya, bukan anaknya Allah, bukan. Nah, kalau Tuhannya orang Islam siapa? Allah. Siapa mereka? Siapa beliau itu? Allah itu bagaimana? Lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak punya anak. Kalau punya anak jelas bukan Allah. Ya. Punya bapak ya bukan Allah, punya ibu bukan Allah, maka lam yalid wa lam yulad. Itu Tuhannya orang Islam, harus tertanam keyakinan begitu. Lah Allah yang bisa anehnya piye tok ngerti-ngerti eneng. Sing anake sapa ya? Allah itu tidak berputra dan tidak diputrakan. Lah enenge piye dhisik kuwi? Ya, huwal awalu huwal akhiru. Allah itu yang awal. Aja mikir enenge dhisik piye wong yang awal dhewe kok. Nah, kalau selain Allah itu semuanya itu baru. Adanya ada yang mengadakan, ada awalannya. Setiap ada awalannya mesti bakal ada akhirannya. Kalau Allah itu tidak ada awalannya dan tidak ada akhirannya. Itu keyakinan dalam ya itu, maka jangan terbawa terus ini menganggap ini Tuhan, anaknya Tuhan, kita ikut-ikutan, enggak usah. Muhammad itu siapa? Muhammad itu utusan Allah, anaknya Abdullah, meninggal juga seperti kita manusia. Pernyataan itu dinyatakan oleh Allah sendiri, mengatakan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya mengatakan qul innama ana basyarum mislukum. Katakan Muhammad, saya itu manusia biasa seperti kamu. Ya, bukan manusia istimewa. Saya manusia biasa seperti kamu. Hanya bedanya yuha ilayya. Bedanya aku diberi wahyu. Jadi aku manusia biasa seperti kamu. Maksudnya kalau tidak tidur ya ngantuk. Saya tidur ya lapar. Kalau lapar ya makan. Gitu. Ya, ya haus ya minum. Ya semua seperti yang dialami manusia, saya memang manusia seperti kamu. Kamu mati, saya nanti ya mati. Gitu loh. Manusia seperti kita. Kalau manusia ada yang tidur, ya, mendengkur, Nabi Muhammad tidur ya, mendengkur. Ojo nek kowe ngorok terus, wah sunah Nabi. Bukan. Ya. Nabi dengkur, dia podo. Gitu loh. Nah, maka itu bedanya beliau itu diberi wahyu, kita ditulari wahyunya. Wahyu yang diterima oleh Rasulullah sudah disebarkan kepada segenap manusia. Jadi jangan menempatkan Nabi kita di apa di tempat yang tidak semestinya. Diangkat sampai Tuhan disembah-sembah, enggak boleh. Kita berdoa memohon pada Nabi aja enggak boleh kok. Doa itu ya Allah, jangan menyebut ya Rasulullah, ya Muhammad, ya enggak boleh. Maka di dalam dustur yang lalu kan, kalau memohon pada Allah sebutlah Asmaul Husna. Nama-nama Allah yang baik itu apa? Ya Allah, ya Rahman, atau ya Rahim, atau ya Aziz, ya, ya Jabbar. Itu boleh, nek. Ya Muhammad, ya Rasulullah, tidak boleh. Doa kok minta kepada Rasulullah, tidak boleh. Baik, beliau sudah hidup, masih hidup, atau sudah wafat. Apalagi? Berasal halaman 6, pada surat An-Naml, ayat 88. وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ. Dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal ia berjalan sebagai jalannya awan. Begitulah perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Pertanyaan, bagaimana cara memahami kalimat kamu sangka dia, yakni gunung itu tetap di tempatnya, padahal dia berjalan sebagai jalannya awan. Nah, wis diyakini wae. Kamu juga mengira ta bumi ini diam kan? Padahal menurut ilmu katanya bumi ini apa? Lah kok ora mumet? Menurut ilmu katanya bumi ini berputar. Maka terjadi pergantian siang malam dan sebagainya karena bumi ini tidak tetap kan itu, berputar. Nah, lah kok tidak mumet, tidak berjatuhan? Ya itulah kekuasaan Allah, keagungan Allah. Nah, nanti kamu akan melihat di ayat lain diterangkan, kalau sudah kiamat nanti baru manusia akan melihat hancurnya gunung. Gunung tidak hanya sekedar jalan begitu, ya. Akan berhamburan seperti kapas yang ditiup angin. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu malaha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka au khalaha yauma idzin yasdurunas ayas yauma idzin yasdurunas astata liyuro malahum. Dia di surat itu yang yaumal jibalu kihnil mangfus, itu surat apa itu? Al-Qari'ah. Al-Qari'atu mal Qari'ah wa ma'adara kamal Qari'ah yauma ini yauma yakunun nasu al-farasil mafsus wa takunul jibalu kihnil mangfus. Kamu lihat manusia seperti aneh-aneh. Tahu aneh-aneh? Rayap laron ya toh. Terus yang berhamburan itu udah bingung. Gunung-gunung berterbangan seperti kapas yang ditiup angin. Itu nanti hari kiamat. Ya, insya Allah kita semua tidak ngalami itu nanti. Yang ngalami malah bingung kamu ya. Ya, apalagi? Halaman 7 pada surat Az-Zukhruf ayat 41. Fa'imma nadhaban nabika fa'inna minhum muntaqimun. Sungguh, jika kami mewafatkan kamu sebelum kamu mencapai kemenangan, maka sesungguhnya kami akan menyiksa mereka di akhirat. Pertanyaan, kalimat sebelum kamu mencapai kemenangan, ini kemenangan yang bagaimana, Ustaz? Coba dibaca lagi, dari depan itu. Apa anta tusmi'u summa au tahdil umya wa man kana fi dhalalim mubin fa imma nadhhabanna bika fa inna minhum muntaqimun au nuriyannaka allazi wa'adnahum fa inna 'alaihim muqtadirun. Maka apakah kamu dapat menjadikan orang yang peka bisa mendengar, atau dapatkah kamu memberi petunjuk kepada orang yang buta hatinya dan kepada orang yang tetap dalam kesesatan yang nyata? Sungguh, jika kami mewafatkan kamu sebelum kamu mencapai kemenangan, maka sesungguhnya kami akan menyiksa mereka di akhirat. Atau kami memperlihatkan kepadamu azab yang telah kami Allah ancamkan kepada mereka, maka sesungguhnya kami berkuasa atas mereka. Ya, umat Islam di dunia ini melawan orang kafir, dan terjadi peperangan antara yang kafir dan orang muslim. Kalau kamu mendapat kekalahan atau belum mencapai kemenangan dalam peperanganmu itu, ya, jangan dikira mereka mendapat kemenangan. Ya, maka di ayat lain dikatakan orang muslim, orang yang beriman, ya, baik dia mati atau menang dalam peperangan, semuanya sudah dibeli oleh Allah dengan surga. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi annalahumul jannah. Yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun. Gitu. Yuqatiluna fi sabilillah, kalau kamu berperang di jalan Allah, fayuqtaluna wa yuqtalun, kamu membunuh atau dibunuh. Ya, sudah menjadi janji Allah. Ya, kamu akan dibayar dengan surga. Ya. Tata lahiriahnya kamu belum dapat kemenangan dalam perangan dunia, kamu mati. Ya. Mati bukan suatu kekalahan, malah diterangkan mati. Jangan kau kira yang mati di jalan itu mati. Diharapkannya hidup mendapat rezeki yang lebih baik daripada sebelumnya. Tak ada pun orang-orang yang tampak dohirnya menang. Kamu mati saja yang kalah. Akhirnya dia sudah sediakan oleh Allah azab di jahanam. Orang kafir itu walaupun peperangan lahiriahnya bisa membunuh orang Islam. Ya mati, orang kafir yang menang nanti masuk neraka. Dan orang Islam yang kalah dibunuh nanti dia masuk surga. Nah, maka jangan diharap, jangan dikira kamu kekalahan. Allah sudah menyediakan azab bagi mereka. Kalau kamu belum mendapat suatu kemenangan dalam peperangan di dunia ini. Tapi hakikatnya kamulah yang menang. Karena kemenangan yang sesungguhnya itu kebahagiaan di akhirat nanti. Maka dari sini jangan sampai orang-orang Islam dalam menghadapi mereka dalam peperangan itu takut. Takut mati, jangan takut kalah dan sebagainya. Ya. Hakikatnya umat Islam itu mati terbunuh atau kamu membunuh. Satu kemenangan yang besar dibayar oleh Allah dengan surga. Adapun orang-orang kafir dalam perang di dunia itu sekalipun kamu tampaknya menang. Bisa membunuh orang Islam. Kamu diancamkan oleh Allah masuk neraka. Maksudnya itu begitu. Apalagi? Mengapa sering kita jumpai di beberapa terjemahan ayat-ayat Al-Quran terdapat kata-kata kami dalam hal ini adalah Allah, bukankah kami berarti jamak? Mohon ya, dijelaskan. Sudah berkali-kali ditanyakan di minggu pagi ini. Ya sudah? Di minggu pagi ini sudah berkali-kali ditanyakan. Jadi kami di situ maksudnya untuk mengagungkan Allah, li ta'zim, untuk mengagungkan. Memang bahasa Arab itu tidak seperti kamu. Kalau kamu mengatakan kami, mesti wong akeh punya gitu kan. Kamu aja, kalau kamu, orang satu itu kamu. Ya. Kalau orang satu dalam bahasa Arab itu anta. Tapi untuk mengagungkan orang yang diajak bicara itu kadang-kadang walaupun satu orang. Disebut dengan antum. Padahal antum itu kan orang banyak, kamu orang banyak. Jika kamu berbicara dengan orang yang lebih tua atau orang alim, mengatakan, menyebut anta, padahal satu orang, kamu sebut dengan antum. Ya. Antum itu maksudnya kamu banyak, itu maksudnya untuk mengangkat, memuliakan. Nah, kalau Allah itu kami, itu mengagungkan. Ita'zim, untuk mengagungkan Allah. Ya. Maka dengan sebutan kami. Apalagi? Yang dari brosur cukup. Ya. Ada satu pertanyaan yang mohon dijawab sekarang. Ustaz, usia pernikahan kami sudah 14 tahun. Sebelum ngaji, pada usia pernikahan 2 bulan, suami saya menjatuhkan talak karena hanya masalah sepele. Sampai kini, kami dikaruniai anak 2. Suami sering bilang, kalau menyesal mempunyai istri seperti aku. Ingin menikah lagi, dan lain-lain. Kata-kata kotor sering keluar dari dia. Itu semua dikatakan selalu, kata-kata kotor sering keluar dari dia, itu semua dikarenakan selalu saya monitoring dia untuk menjalankan kebenaran atau ibadah yang rajin, sebagaimana dia sebagai kepala rumah tangga, dikarenakan juga karena dia lalai dalam hal sholat. Ustaz, kadang sebagai istri, kadang merasa sakit hati karena ucapan yang tak pantas itu. Saya juga merasa kebayang hubungan kami haram. Saya mohon solusi dari Ustadz, apakah saya harus menikah ulang? Apakah menyesal punya istri seperti aku itu juga sudah termasuk jatuh talak? Kemudian bagaimanakah untuk menyikapi suami seperti itu? Sedangkan saya sebagai warga ngaji ingin sekali dan bertekad ingin menjalankan hidup ini berpedoman hanya pada Quran dan Sunnah. Ujungmu jangan ngaji nek gelem. Ya, nek gelem jangan ngaji biar ngerti. Maksudnya di bujo kok aku menyesal di bujo kowe. Menyesal kok duwe anak. Ya. Ayo, baru 2 bulan sudah mengatakan jatuh talak. Kalau sudah mengatakan talak ya sudah cerai. Masa mengatakan talak terus dianaki terus piye kowe? Jadi suami itu kalau menjatuhkan talak kepada istri sudah jatuh talak. Sudah bukan istrinya lagi. Jadi istri itu sebelum ada ikatan nikah, ijab kabul tadi, itu orang lain. Ya, enggak boleh menyentuh, apalagi menyentuh, melihat saja enggak boleh, paribasannya gitu. Nah, setelah nikah, angkah tuka wazawas tuka, terus dijawab kabil tu nikah, itu dah halal, apapun halal. Nanti kalau dicatakan kamu saya talak, saya cerai, haram lagi menjadi seperti orang lain. Ya memang orang lain sudah. Ya wis talak kok malah duwe anak loro piye? Tapi anaknya itu bukan anak yang sah. Kalau bapak yang dari Ringin Pitu kemarin datang enggak ini? Sudah datang ya. Anak jadah katanya. Jadi anak yang lahir bukan pernikahan yang sah, anak zina. Anaknya tidak apa-apa, yang dosa siapa? Orang tuanya. Nyata? Apalagi kalau sering keluar kata-kata kotor dan sebagainya kepada istrinya coba. Memang kadang-kadang kata-kata kotor keluarkan dibandingkan dengan macam-macam binatang itu kadang-kadang. Nah kok barang bengi dikeloni coba. Barang unek-uneknya kamu seperti kambing, seperti lam. Nah, itu ngelani kambing. Ngelani wedus, nah, itu kata-kata semacam itu bagi seorang suami muslim tidak pada tempatnya. Ya, maka Nabi menuntuni ya, supaya suami-suami itu baik pada istrinya. Khairukum khairukum li ahlihi. Wa ana khairukum li ahli. Baik-baiklah kamu kepada keluargamu. Aku Nabi itu orang yang paling baik pada keluargaku, pada istriku. Sedang Nabi itu menjadi uswatun hasanah. Nah, umat Islam ini kalau menjadi uswah hasanahnya, Nabi menjadi uswah hasanahnya, baik pada istrinya. Jangan menyesal diterus-teruskan. Kalau memang kamu menyesal punya istri itu, kenapa diterus-teruskan? Gitu? Nah, mestinya apa penyebabnya? Itu dicari sebabnya. Kalau memang sudah jatuh talak ya, kalau memang mau diteruskan hubungan suami istri ya mestinya nikah lagi kalau mau diteruskan. Kalau sudah jatuh talak ya. Tapi kalau mau diteruskan sisan ya sudah wong namanya mau diteruskan. Nek aja duwe anak meneh. Wong wis tegatan nanti anak e piye. Nah, itu urusan kamu. Ya, dengan suamimu saya tidak ngajani kamu. Kalau memang sudah jatuh talak, mau diteruskan suami istri, ya nikah lagi. Ya, sebelum nikah lagi, jangan punya anak. Jangan punya anak bukan berarti boleh hubungan seksual, nih, ojo nganti di anak, bukan. Maksudnya jangan hubungan bersetubuh, jangan. Sebelum nikah lagi. Ya terus-terusnya gimana kalau suami selalu mengatakan kotor dan menyesal dan sebagainya, dijak ngaji. Kalau suami dijak ngaji, ngerti tuntunan agama, nanti biar mengerti. Ya memang orang hidup kalau tidak dituntun dengan agama ya semacam-macam ya. Ono sing bosen suaminya, ono sing bosen istrinya. Istrinya bosen. Ya. Karena hubungannya orang banyak, wes malah ada satu curhatnya malah orang yang suaminya curhatnya kepada laki-laki yang banyak. Nah, ditekoni suaminya orang ngaku, ini curhatnya wong liya. Nanti kalau telpon dirungok ke suami ini nesu. Nah, macam-macam kan istrinya itu. Apalagi? Satu lagi, pada hari Kartini besok, di sekolah anak saya disuruh pakai pakaian Jawa tradisional yang tentunya memakai kebaya dan sanggulan, yang mana sanggulan itu dilarang. Bagaimana sikap kami sebagai orang tua dengan kebijakan sekolah tersebut? Sekolahnya apa anaknya? Sekolahnya di mana anaknya? Ya. Enggak apa-apa kalau memang anakmu sudah SMA kan gelungan. Terus sambung nganggo cemoro, ngomong aja gurune, bu saya gak bisa, anak saya sudah dewasa. Pakaian semacam itu tidak boleh. Dan harus menutup apa kerudung dengan di kepalanya, nah itu. Ya. Jadi salah kaprah kita ya begitu. Mengikuti Kartini itu sebetulnya bukan disuruh mengikuti gelungannya. Ya. Negeri kita juga itu supaya mengikut jejak Kartini itu bukan mengikut gelungannya. Gitu. Orang kemenyan itu gelungan, jarian, perilakunya jauh dari Kartini. Kartini itu anti korupsi. Gitu. Walaupun gelungannya gede. Anti korupsi. Aku ketoke melu-melu Kartini gelungane tok, jariane tok, gitu. Tapi korupsi ngapusi rakyat. Nah, itu enggak betul. Lu harus berani sampaikan pada gurunya itu. Nah, gelungan ya ora ketok, Pak atau Bu guru atau Pak guru, wong anak saya pakai kudung. Gitu. Nah, gelungan ya ora ketok gitu loh. Nah, itu juga pemikiran begitu perlu diluruskan. Padahal Kartini itu mendidik, menggerakkan wanita Indonesia itu maju, berpikiran maju, untuk belajar, menuntut ilmu, berantas penjajahan, ya, belajar, jangan sampai wong wedok mung ngertine masak tok, jangan, nuntut ilmu, bukan gelungane. Nek kok terus gelungane, pakaiane terus di ya, tumpake becak apa lanang-lanang wedoke cah cilik-cilik dandane nganggo sing lanang nganggo mit-mitan pakaian Jawa. Itu kayak Kartini kuwi terus di Banten kayak manten kuwi lho itu entah kemana itu. Jadi salah memahami. Maksudnya jejak Kartini supaya diikuti itu jejak pemikirannya bukan pakaiannya. Nah, itu lho. Apa meneh nganggo gelungan nganggo pakaian mong nek apa kuwi? Hari Kartini tok, sesuk wis mudho neh. Nah, itu berarti ngece karo Kartini kuwi, ya toh? Ngece itu. Biasanya nganggo sayak ning dhuwur dengkul, ya. Malah di atas paha kok. Ya bahasa jine ya bukaan kabeh. Wah, bareng hari Kartini ngene. Sesuk lepas neh kan ngece kuwi malah. Apalagi? Pertanyaan 3 Maret 2013. Ya. Tentang bacaan ta'awudz dalam sholat jamaah subuh atau jum'ah. Kapan makmum membaca ta'awudznya, Ustaz? Makmum kalau imamnya membaca jahr, ya, didengar oleh makmumnya, yang sudah membaca ta'awudz. Baik makmum maupun imam, perintahkan baca ta'awudz itu ketika akan membaca Al-Quran. Wa idza qara'ta al-Quran, fasta'idz billah minasyaitonir rajim. Gua dibaca surat An-Nahl ayat 98. Jadi kalau mau baca Quran, suruh baca ta'awudz. Nah kalau makmumnya mendengar bacaan imam tidak membaca, maka diam, tidak usah baca. Ya. Surat An-Nahl sama surat 16 ayat 98. Wa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Nah, itu kan. Jadi kapan makmum? Ya kapan makmum membaca? Kalau makmum mau membaca Al-Fatihah, lah itu baca ta'awudz. Karena Quran di dalam sholat itu kan cuma Fatihah itu dan suratnya itu. Maka membaca Fatihah itu sebelum baca Fatihah, baca ta'awudz, baru membaca Fatihah. Nah, gitu lah. Nah, itu kalau makmumnya membaca sendiri. Kalau makmumnya kemudian baca apa imamnya baca jahr, makmumnya perintahkan mendengarkan. Maka kalau nanti sholat maghrib misalnya membaca ta'awudznya ya setelah rakaat kedua mau masuk rakaat ketiga makmumnya baca sendiri, nah baca Fatihah. Ta'awudz dulu sebelum Fatihah tadi. Terus mohon diterangkan Quran surat Qaf ayat 26 apa maksud kami turunkan dari langit air yang mengandung berkah. Juga di surat Ali Imran ayat 196, mohon diterangkan, sesungguhnya rumah yang pertama kali diletakkan bagi manusia adalah rumah yang ada di Bakkah atau di Makkah yang diberkahi oleh Allah. Jadi maksud Allah menurunkan air dari langit bahwa berkah itu maksudnya menurunkan air apa? Hujan. Hujan turun itu bahwa berkah. Banyak manfaatnya. Di ayat lain dikatakan Allah menghidupkan bumi yang mati. Jadi bumi tadinya mati, tanaman-tanaman tidak ada, gundul karena kemarau kering itu, ya, turun hujan. Setelah turun hujan, nah, tanaman-tanaman tumbuh. Tani-petani yang nanam tadi di sawah tadi juga begitu. Ya, ketika Pak sawah di bawahnya sudah, tanahnya sudah itu, apa itu, merengkah-rengkah itu, menelo-nelo itu loh. Mau kering, mau mati, turun hujan, nah, hidup lagi. Nah, maka disitulah membawa berkah. Setelah hidup, tanamannya tadi mengeluarkan hasil panennya, itu membawa berkah pada manusia. Gitu. Apa lagi yang ditanyakan? Sesungguhnya rumah yang pertama kali diletakkan bagi manusia adalah rumah yang ada di Bakkah atau Makkah yang diberkahi Allah. Ya, maksudnya itu Ka'bah itu, rumah untuk ibadah maksudnya. Jadi rumah yang pertama kali didirikan tempat untuk ibadah, rumah ibadah maksudnya itu Ka'bah itu di Makkah. Bakkah itu maksudnya Makkah yang diberkati yaitu di Makkah. Baitullah itu Ka'bah. Jadi Ka'bah itu didirikan oleh Nabi Ibrahim dengan Ismail putranya, didirikan menjadi tempat untuk ibadah. Maka tempat untuk rumah untuk ibadah pertama kali didirikan di dunia ini ya Ka'bah itu. Tempatnya di Mekah sana. Tadi di surat Ali Imran ayat 96. Apa? Yang tadi di Bakkah tadi. Ya coba dibaca. Inna awwala baiti wudhi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakaw wa hudal lil alamin. Ya, itu kan. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia ya, ialah Baitullah yang di Bakkah atau Makkah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Nah, itu jelas ya, sudah jelas itu kok. Jadi yang dimaksud rumah pertama kali didirikan itu rumah untuk ibadah yaitu di Makkah. Bakkah itu Mekah yang diberkati oleh Allah. Jadi yang dimaksud itu Ka'bah itu. Ka'bah Baitullah, rumahnya Allah itu. Yang didirikan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail. Terus apa lagi? Dari hadis Ibnu Abbas. An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-barakatu ma'a akabirikum. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keberkahan itu bersama para pemimpin-pemimpin kalian. Hadis riwayat Ibnu Hibban nomor 1912, Abu Nuaim dalam Al-Khilyah juz 8 halaman 172, Hakim dalam Al-Mustadrak juz 1 halaman 62, Ad-Diya dalam Al-Mukhtarah juz 2 halaman 35 dan 64, dan Hakim berkata, hadis sahih atas syarah Bukhari dan disepakati oleh Az-Zahabi. Bagaimanakah kedudukan hadis tersebut dan maksudnya bagaimana, Ustaz? Sudah diterangkan itu hadisnya sahih. Terus syarah Bukhari tadi kan sudah dijelaskan kesahihannya. Maksudnya kalau rakyat itu dipimpin oleh pemimpin yang adil, ya, bertakwa kepada Allah dan adil, itu akan membawa berkah kepada rakyat yang dipimpinnya. Ya, maka Rasulullah juga memberikan tuntunan, jangan memilih pemimpin yang tolol. Ya, memilih pemimpin itu yang beriman, yang bertakwa kepada Allah. Malah dilarang, jangan mengangkat pemimpin orang kafir. La yattakhidul kafirina awliya min dunil mu'minin. Jangan mengangkat orang-orang kafir menjadi pemimpinnya orang mukmin, gitu. Ya, jadi orang mukmin itu pimpinannya ya orang mukmin. Jangan mengangkat orang kafir jadi pemimpin. Nah, kalau pemimpinmu orang yang mukmin dan berlaku adil akan membawa keberkahan pada rakyat yang dipimpinnya. Maksudnya. Apalagi? Bagaimana pemahaman tentang mengulang sholat? Ketika kita sudah sholat isya berjamaah di masjid, lalu pulang dan mengulangi sholat bersama istri di rumah, supaya istri dapat berjamaah. Apakah saya berniat sholat isya ataukah sholat sunnah, dan saya membaca sir apa aja harusnya? Ya, niatnya sholat, masa sholat isya kok sholat sunnah itu gimana? Ya, sholat isya itu sunnah apa wajib? sholat sunnah yang namanya sholat isya itu enggak ada. Sholat sunnah namanya sholat duhur ya tidak ada. Sholat duhur, sholat asar, maghrib, isya, subuh itu semuanya sholat wajib. Ya, wajib. Maka kalau niatnya ya sholat isya ya sholat wajib. Orang sedak usoli fardol isya'i arba rokaatin mustaqbilal kiblata adaan imaman lillahi ta'ala. Tidak begitu. Sudah dalam hatimu niat sholat isya. Kalau kamu sholat isya jadi imam. Bacanya jahar apa sir? Ya bacanya jahar. Ya makmumnya dengar gitu kan. Ya. Apalagi? Mohon diterangkan Quran Surat Al-Adiyat ayat 7. Coba bacaan ayatnya. Wa innahu ala zalika lasyahid. Dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan sendiri keingkarannya. Mister Toh itu kenapa? Manusia itu ya, kalau dia menjadi orang yang ingkar, sudah merasa sebetulnya. Sudah merasa menyaksikan sendiri keingkarannya. Kita sendiri masing-masing lah coba saudara-saudara rasakan. Ini perintah Allah, kemudian dilanggarnya, ini larangan Allah, dilanggar, perintah Allah tidak dilakukan. Kan sebenarnya menyadari itu keingkarannya. Apalagi saudara diberi amanat, terus dia khianat, suruh megang teguh amanat itu malah korupsi. Wong korupsi jane menyadari ranek dirinya itu. Nyadari apa enggak? Nyadari jane korupsi iki nyolong dudu duitku tak nggo iki. Ya nyadari jane, mengingkari itu. Kalau kamu orang Islam, jane tahu ini perbuatan dosa itu tahu. Tahu. Kalau tidak korupsi misalnya kamu tahu ini wanita-wanita dan pria belum nikah kamu sudah bergaul bebas, menyadari enggak kalau itu dosa? Ya? Kalau kamu orang Islam mesti sadar ini dosa. Nah, kok nekat? Nah, maka sebenarnya kan sudah mengingkari toh. Menyadari keingkarannya. Sudah tahu sebenarnya. Tapi kadang-kadang nekat karena kalah dengan bujuan hawa nafsu yang dipimpin oleh setan. Apalagi dalam riwayat ada sahabat yang diberitakan masuk surga dengan merangkak. Lalu harta kekayaannya dimasukkan ke Baitul Mal. Apakah yang dimaksud Baitul Mal itu dan apakah kotak-kotak infak di majlis ini bisa dikatakan Baitul Mal, Ustaz? Baitul itu dari baitun. Baitun itu apa? Rumah. Al-Mal itu apa? Harta. Baitul Mal berarti rumah harta. Rumah harta. Kalau suatu pemerintahan itu perbendaharaan negara gitu loh. Perbendaharaan negara. Masukkan di situ. Nah, kalau kotak-kotak infak itu bukan Baitul Mal. Ya. Kotak amal itu bukan Baitul Mal, gitu. Kita enggak punya, umat Islam itu enggak punya Baitul Mal. Ya. Maka kalau itu ada Baitul Mal itu pemerintahan Islam, ya. Baitul Mal itu orang Islam wajib menyetorkan zakat, menyetorkan masukkan Baitul Mal. Nah, nanti dari perbendaharaan negara itu dikelola oleh pemerintah. Ya dah? Pemerintah itu Baitul Mal semua diambilkan dari kewajiban negara. Mulai orang Islam kalau di negeri yang bersyariat Islam tidak ada kewajiban pajak. Pajak itu rayaning. Yang pajak itu orang kafir yang hidup dalam pemerintahan Islam. Yang disebut kafir dhimmi, dilindungi. Tapi dia harus membayar pajak karena tidak membayar zakat. Nah, orang Islam tidak ada membayar pajak tapi membayar zakat. Nah, semua itu ditaruh di Baitul Mal. Apalagi? Saya bekerja di instansi pemerintah. Ada program pelayanan gratis, tetapi dari hasil klaim dari Pemda setiap bulan tidak diberikan 100%, kadang hanya 50-70%. Apabila dari kesepakatan bersama, kami menarik uang dari klaim sebesar 400 ribu, apakah saya salah, Ustaz? di mana sebelumnya memakai biaya 700 ribu sampai 900 ribu. Kadang kliennya ada yang tahu bahwa layanan itu gratis dan kadang ada yang tidak tahu. Jadi jenenge kalau itu kesepakatan bersama, berarti kesepakatan bersama untuk apa? Ya, untuk korupsi, untuk menindas rakyat sakit. Ya, luang rakyat dapat pelayanan gratis, lah kok kini orang gratis bayarnya 500. Wes, tapi takon bayar 500, 600, jadi aku sih untuk 300, lah itu nyolong itu. Itulah merusaknya negara seperti itu. Bagiannya orang miskin, bagiannya orang sakit, suruh ngobati gratis. Lah kok izin buat jiko itu gimana kamu? Masa ngobati orang itu opah? Lah kamu itu digaji oleh pemerintah. Dokter, perawat di rumah sakit itu semua kan digaji enggak? Digaji oleh pemerintah untuk melayani rakyat mengobati. Mengobati pun obatnya bukan dari kamu, obatnya dari pemerintah. Pemerintah dari rakyat. Ya tak? Lah wong kari ngobati ngene kok. Cek diitung lah ngobati nyuntik, ngombah apa ya ora entuk opah. Opahe gajimu tiap bulan itu. Kamu dapat gaji itu supaya melayani rakyat sebagai ada sesuai dengan profesimu. Maka kalau kamu mendapatkan selain apa kapal kamu dapat gaji apalagi jelas-jelas tadi itu hak orang sakit jane gratis kok tak tarik. Nah itu jadi berbuat zalim. Zalim dan tidak halal orang yang berkair. Sekarang diterapkan andai kata yang sakit kamu coba andai kata. Jane berobat gratis ini kan bayar kira-kira rela enggak kamu? Kamu tidak rela. Aja nek sing ngerti enek sing ora ngerti wis diapusi, sing ngerti gratiske. Lah itu justru sing ora ngerti dikandani. Cuma dikandani Bu atau Pak, yang ini gratis. Mboten usah bayar. Mungkin nek pengobat teng pundi mawon nek niki teman pemerintahan rumah sakit pemerintah niki obate mboten bayar, pelayanane sudah gratis sedaya. Kedua itu. Mungkin kene gratis, mungkin nek rumah sakit nggih rumah sakit mriku anggere-anggere nggih rumah sakit negeri ya gratis, semua gratis. Nah. Itu nek malah dia tanya, ya, tadi obati saya bayare pinten, Bu? Bayarnya berapa ini? Ya. Kamu ngerti wah gini wong ora ngerti terus ditarik jangan. Juga kalau tanya bayari berapa katakan ini gratis. Di pemerintah kita sudah mengadakan pengobatan gratis lah gitu. Nah, kita itu senenge bangsa ngurangi hak. Nah, negerinya rusak. Ketika dapat bantuan langsung tunai. Apa dulu singkatannya? BLT itu diberikan kepada siapa? Orang-orang miskin. Kabeh daftarke miskin kabeh. Ya toh, kabeh daftarke miskin. Nah. Ada orang-orang kaya barang melu daftarke miskin, terutama keluargane sing tukang daftari. Nah, gitu itu mula gegere negara yang ngono kuwi ora adil. Golek wong sing jujur dari 200 juta lebih manusia itu cari orang jujur angel apa ora isin coba. Jare mayoritas Islam kok golek wong jujur angel. Mula kita ingat kata Nabi, akan datang suatu zaman itu Islam itu tinggal namanya saja. Identitasnya Islam tapi perilakunya jauh dari Islam. Enggak bisa ini tanpa dituntun Quran dan Sunnah menjadi orang jujur itu enggak bisa. Makanya yang ikut ngaji itu udah ketok toh. Udah ketok. Dulu suka ngapusi, dulu bareng wis ngerti ngaji. Nah, nganti anak sekolah wis zaman jajan ning kantin gabrul bareng ngake pengajian lagi sadar wah saya dulu kalau jajan di kantin itu makan tahu 10 tak kandake 3, kandake 2. Sekarang piye carane mbalekke piye lah. Itu kan dia kata ndak ngaji ndak ngerti itu. Malah kadang-kadang ngandani kancane. Ya. Sangumu sithik ketemu kepengin wareg jajanan ning kantin kono kalau. Nah. Nah itu dah, nah, itu dah sekarang dah sadar mulai hasil ngaji merasa diawasi oleh Allah sekalipun manusia tidak tahu tapi Allah tahu. Sedang kita semuanya akan kembali pada Allah mempertanggungjawabkan perbuatan kita nanti. Ya, apalagi Ustaz mohon diterangkan Quran surat Al-Qasas ayat 55. dan Az-Zukhruf ayat 88 dan 89. Karena dalam kajian kelompok ada saudara ngaji yang memahami bolehnya mengucap salam sebagaimana yang diterangkan dalam brosur tentang tuntunan salam. Dalam brosur juga sudah jelas tentang hadis-hadisnya larangan salam untuk orang kafir. Tetapi ada saudara yang belum bisa menerima. Ia bersikukuh bahwa pengertian salam di kedua surat tersebut sebagaimana ucapan salam terhadap orang mukmin atau sesama muslim. Dia malah menggambarkan atau menyamakan tentang masalah surga atau neraka yang kekal. Sedangkan di sisi lain ada hadis yang menerangkan ahli neraka bisa masuk surga. Untuk itu mohon diterangkan ayat tersebut. Nah, itu jenenge wong ora genah itu. Jangan terus ngait-ngaitkan, dikias-kiaskan dengan ayat lain, dengan hadis lain. Jangan, coba dibaca ayatnya. Al-Qasas surat 28 ayat 55. Wa idza sami'ul laghwa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun 'alaikum la nabtaghil jahilin. Dan apabila mereka mendengar perkataan yang tidak bermanfaat, mereka berpaling daripadanya dan mereka berkata, bagi kami amal-amal kami dan bagimu amal-amalmu. Kesejahteraan atas dirimu, kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang jahil. Ada anatnya enggak di situ? Tidak ada. Ya. Kemudian di Az-Zukhruf ayat 88 dan 89. Baca sekali ya. Waqilihi ya Rabbi inna ha'ula'i qaumul la yu'minun fasfah anhum wa qul salam fasawfa ya'lamun. Dan Allah mengetahui ucapan Muhammad, ya Tuhanku, sesungguhnya mereka itu adalah kaum yang tidak beriman. Maka berpalinglah hai Muhammad dari mereka dan katakanlah salam atau selamat tinggal. Kelak mereka akan mengetahui nasib mereka yang buruk. Nah, itu jelas lah. Di salam itu maksudnya selamat tinggal. Maksudnya jangan kamu bicara dengan orang-orang bodoh. Ya, orang yang bodoh diberitahu tidak mau mengerti itu sudah tinggalkan saja. Nah, selamat tinggal. Selamat jalan, selamat tinggal. Bukan assalamualaikum. Gitu. Kalau ucapan selamat sudah diatur seperti dalam brosur salam itu. Bagaimana cara memberi salam, bagaimana cara menjawab salam. Bagaimana menjawab salam dari orang-orang yang bukan muslim. Kalau memberi salam, jawabnya bagaimana. Itu ada aturannya. Nabi yang menjelaskan cara, tata cara mengucap dan memberi atau menjawab salam. Kalau ini tadi perdebatan, ya, pembicaraan orang yang jelek dan orang yang baik. Orang yang beriman dan orang yang kafir. Ya kan? Itu. Jadi ketika saat itu ada orang-orang Nasrani atau orang-orang Yahudi, orang ahli kitab lah. Ketika Raja Najasyi mendengar berita Raja Najasyi, ya, Raja Habsyi itu tentang kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia mendengar dari keterangan Raja Najasyi ada 10 orang, riwayatnya begitu. Ada 10 orang Yahudi atau 10 orang Alkitab datang kepada Nabi Muhammad berdiskusi. Setelah Nabi Muhammad membacakan ayat-ayat Al-Quran, orang 10 tadi nangis. Nangis. Akhirnya dia masuk Islam. Karena apa yang dibacakan Nabi itu cocok dengan apa yang disebut dalam kitab suci mereka. Yakin bahwa Nabi Muhammadnya adalah Nabi. Akhirnya dia masuk Islam. Lah ketika itu ada Abu Jahal. Abu Jahal mengatakan kepada dia, ya tak? Kamu itu celaka. Ya. Menuduh orang-orang itu celaka. Lalu kamu sudah baik-baik mengikuti agamamu, menurutkan agama Yahudi atau Nasrani tadi, lah kok mengikuti Muhammad orang yang celaka? Kamu percaya kepada Muhammad, berarti kamu itu ingin celaka seperti Muhammad itu. Ya, maka mereka tak mengatakan, ya tak? Dah, kamu tidak usah ngurusi urusan saya ingin mencari selamat untuk diri saya sendiri untuk mengikuti Nabi Muhammad ini. Abu Jahal perkara mengkufuri Nabi Muhammad itu tidak urusanmu. Maka dikatakan tadi jangan kamu berbicara dengan orang-orang bodoh. Lana amaluna walakum amalukum. Jadi bagiku amalku, bagimu amalmu. Ya, kami mengimani Nabi Muhammad, kamu mengkufuri silakan. Sudah. Ya. Maka jangan bicara dengan orang bodoh. Sudah tinggalkan maksudnya selamat tinggal gitu loh cara pembicaraan selamat tinggal, bukan assalamualaikum tidak. Selamat tinggal. Terus ditinggal. Nah, bicara. Jadi riwayat bab turunnya itu tadi begitu. Kalau kamu perteruskan perdebatan dengan Abu Jahal orang yang kufur tadi, enggak ada entek, enggak ada habisnya. Terus tinggal aja udah. Enggak usah diurusi dia mau bicara apa. Nah, gitu loh maksudnya begitu. Kalau tentang tatanan salam sudah dikeluarkan brosur salam itu. Nah, nanti kamu pelajari tafsirnya itu, arahnya ke sana. Maksudnya orang bicara itu sudah jangan dihiro. Wes selamat tinggal, tinggalan lungo aja dah, gitu loh maksudnya. Apalagi saya pedagang beras, apakah termasuk riba apabila saya menjual kontan dengan harga Rp7.000 per kilogram, sedangkan kalau dibayar setelah panen dengan harga Rp8.000 per kilogram? Tidak. Itu namanya kamu jual kontan dan jual kredit, harganya beda ya biasa, itu tidak termasuk riba itu. Apalagi dalil bahwa zakat 2,5% itu dari Al-Qur'an apa dari hadis? Dari hadis. Ya, dari hadis itu yang berangkat 2,5% itu. Kalau kamu mempunyai apa itu? Perak misalnya atau mempunyai emas gitu lah, diterangkan di situ. Ya, mempunyai Dapatkan hadisnya, fa idza kanat lakami ata dirhamin wa hala alihal haul fa fiha khamsatu darahim. Kalau kamu mempunyai 100 dirham, kemudian sudah sampai qaul, kamu keluarkan zakatnya khamsatu darahim, dirham 5 dirham. Ya, maka kalau kamu mempunyai 100 dikeluarkan zakatnya 5. Berarti berapa persen itu? Ya? 100, zakatnya 5, berarti berapa persen? 200 tadi. 200 dirham. 200 dirham. Ya, zakat 5%, maka 2,5% dah. Nah, telaisa alaika sayun. Terus ada lagi di sini. Fi dahabin, fi dahabi hatta yakuna laka isruna dinaron. 20 dinar. Kamu mempunyai 20 dinar. Fa idza kana laka 20 dinaron wa hal alaihal haul fa fiha nisfu dinarin. Kalau kamu punya dinar 20 dinar dikeluarkan separuh, setengah dinar. Jadi separuh dari 20 itu berapa persen? 2,5%. Dari situlah. Jadi yang menerangkan zakat 2,5% itu adalah dari hadis. Apalagi saya bekerja di sebuah pabrik dan di pabrik banyak buah-buahan. Kalau saya mengambil buah-buahan itu lalu saya makan tanpa izin kepada pengawas atau pimpinan pabrik itu, bagaimana menurut Islam, Ustaz? Lah wong pengawas yo mangani ning kono kok. Ya, kalau menurut Islam, kalau memang kamu itu memang di pabrik di tempat itu kamu makan, ya lebih afdol kalau nembung yang punya bukan pengawasnya. Pengawas pabrik tadi suruh ngawasi pekerjaan pabrik, bukan ngawasi buah-buahan. Ya, tapi kalau kita kembali pada tadi, asal kalau kamu makan di situ, itu ya boleh. Asal tidak kamu bawa pulang. Kalau makannya di situ tidak apa-apa. Ini kalau mulih, gue anakmu, gue bujumu lah, itu maling. Maksudnya sudah keluar itu. Ya kalau makan buah di situ, sekedar dimakan ya tidak apa-apa. Tapi kalau dibawa pulang, itu yang tidak boleh. Apalagi teman saya sering mendapat proyek di rumah, tetapi bahan-bahannya mengambil dari pabrik. Setelah proyek tersebut menghasilkan uang, dia sering bagi-bagi hasil dari proyek tersebut, sekalipun hanya berupa makanan atau dengan membelikan makanan. Apakah makanan yang dibagi-bagikan tersebut halal? Lah proyek itu proyek apa? Ya, Terus kamu mengambil beli makanan tadi, yang kamu belikan makanan tadi uang dari mana? Kalau mengambil dari proyek, lah uangnya siapa? Itu harus jelas itu. Ya. Kalau kamu ambil uang proyek untuk beli makan, ya enggak boleh. Ya. Uang proyek itu untuk kepentingan proyek, terus karena kamu lapar terus ambil uang dari proyek untuk beri makan walaupun dibagi-bagi, lah itu namanya dosanya dipikul bareng kan gitu itu. Enggak boleh, kamu kerja di proyek kan dapat gaji. Kalau kamu mau beli makanan ya uang kamu sendiri, kalau diambil uang proyek ya enggak boleh. Proyek kan ada yang punya. Jadi usahakan mangan itu bersih, jangan sampai mangan tasbiro ning dadi menghalang, menjadi penghalang terkabulnya doa nanti. Apalagi saya pernah dengar dari suatu ceramah bahwa pada waktu berdoa supaya mendahulukan selawat kepada Nabi dahulu agar doanya terkabul, karena Allah dan malaikat pun berselawat kepada Nabi. Yang demikian itu bagaimana Ustaz? Dan Allah berselawat itu artinya apa? Kemudian malaikat berselawat artinya apa? Coba dibaca surat Al-Ahzab 56. Surat Al-Ahzab nomor surat 33 ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya berselawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Dan natnya itu dibaca. Berselawat artinya, kalau dari Allah berarti memberi rahmat. Kalau dari malaikat berarti memintakan ampunan. Dan kalau dari orang-orang mukmin berarti berdoa supaya diberi rahmat, seperti dengan perkataan Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, jelas kan? Itu dari kalau dari Allah memberi rahmat, dari malaikat itu berdoa. Dan manusia juga begitu, supaya mohon kepada Allah diberikan turahan rahmat dari itu kalau manusia. Nah, ketika ya ayat ini turun, itu ada dari Ibn Abbas ya. Nah, itu ada keterangan di situ, Ka'ab bin Ujrah berkata, ya Rasulullah, ya, ketika ayat ini turun, ajarkanlah kepada kami bagaimana saya harus bersolawat kepadamu. Terus Rasulullah mengajarkan kepada ini Ka'ab bin Ujrah ini solawatnya, yaitu seperti solat yang biasa kita baca di waktu solat itu, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, masallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidu Majid. Itu ketika turun ayat ini ya, Ka'ab bin Ujrah bertanya kepada meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah ajarkanlah aku bacaan sholawat untukmu. Terus Rasulullah mengajarkan bacaan sholat seperti yang biasa kita pakai di waktu sholat itu. Ya terus apa lagi? Dulu saya seorang pengangguran, tidak punya ijazah. Pada suatu hari ada lowongan pekerjaan. Lalu saya memalsukan ijazah untuk mendaftarkan pekerjaan tersebut. Dan saya diterima di perusahaan tersebut, sampai sekarang sudah bekerja lama. Setelah saya mendengar kajian MTA, saya merasa berdosa. Padahal semua beban keluarga saya yang menanggung adalah saya. Apakah gaji yang saya terima dari pekerja tersebut haram? Apakah saya harus keluar dari perusahaan tersebut? Dan jika saya keluar, apakah uang pesangonnya juga haram, Ustaz? Nah, ini kan hasil ngaji lagi. Padahal kerjanya ya kerja sendiri, banting tulang sendiri, mung ijazahe palsu. Ya, zaman sebenarnya atau gagas ngono. Lah bareng wis ngaji, wah ijazahku palsu e. Terus hasil kerjaku halal apa haram ini? Ya. Maka orang-orang korupsi iki nek gelem ngaji insyaallah mari. Ya. Biasanya njukui duit buat wae malan. Kadang-kadang oke-okean, tapi pikirannya kok, alah paling nanti saya masuk penjara 5 tahun, padahal korupsi 1 triliun, wajib untung. Ya. Keluar dari penjara masih kaya, itu aneh ngono wae ya. Mula wani itu, wani, mau nyambut cewek ya rekoso kok. Boleh uang 1 triliun, belum tentu seumur hidup bisa Ya, nyolong sebentar itu masuk penjara 5 tahun, wah kan keluar masih kaya. Enggak mikir bahwa nanti kamu di dunia ini, di akhirat nanti kamu. Ya, dia akan keluar kamu nanti dari penjaranya Allah. Nah, tumbuh itu, kalau tumbuh itu kan sembuh nanti. Uangnya kan enggak usah diminta-minta, nanti dikembalikan semua itu. Yang sudah terbatuk, dicuci-cuci, nanti kan dikembalikan semua. Kalau takut, seperti ini tadi. Ya, ya syaratnya harus punya ijazah, maka kamu tidak punya ijazah. Tapi masuk testing kok ya klebu, dilalah. Ijazahnya silian, tapi di tesnya sana ya masuk. Akhirnya bisa kerja, kamu kerja sudah lama, dan pekerjaanmu pun beres, nyatanya digaji itu kok. Andai kata kamu tidak bisa kerja, di pabrik tadi mesti dikeluarkan. Ternyata diberi pekerjaan di pabrik ya beres. Walaupun tanpa ijazah. Ijazah silian. Gitu. Nah, terus hasilnya apa ya haram. Ya, insya Allah kalau itu memang kamu kerja dengan baik. Ya, kerja dengan baik, amanat. Yang kamu kerjakan ya memang ya bidangmu. Bisa dapat gaji, insya Allah gajinya halal. Karena kamu digaji itu karena apa? Bekerja. Lah adapun ijazah palsu tadi sebenarnya ijazah nak monggo syarat. Nyatane tanpa ijazah dites ya iso, kerja ya bisa kok gitu. Kasih duwe ijazah tenan kuwi rung karoan iso malah. Nah, maka itu ya kamu dosa, dosanya dosa ngapusi tadi. Dosane ngapusi ini zaman semono orang ngerti dan tahu kalau gitu itu dosa, ya sudah mohon ampun pada Allah, istighfar. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya itu. Terus, ya, hasil daripada kerja itu, ya, dimanfaatkan, disyukuri, diperbanyak amal kebaikannya, keluarkan zakatnya, nah, itu kita mengimbangi dosa yang kamu lakukan tadi. Udah. Insya Allah kamu halal, insya Allah. Nah, nanti kalau sudah ini kamu keluar, apa mau jadi pengangguran lagi? Nah, nanti kerja ya bisa gitu kok. Ya, jadi hanya itu perbuatan apa memalsukan ijazah. Tadi kamu nipu, ya, menipu. Menipu itu dosa. Ya, maka itu dosanya ditebus dengan memperbanyak kebaikan-kebaikan. Apalagi? Membeli arisan pada umumnya mendapat untung banyak. Bagaimana hukumnya membeli arisan itu, Ustaz? Arisan kok dibeli itu gimana? Ya, kalau umumnya membeli arisan itu misalnya saya ini dapat arisan. Ya toh? Kemudian dibeli oleh temanmu. Ya, karena saya belum dapat, saya selak butuh, dah ini kasihkan saya dulu. Ya, mestinya dapatnya 1 juta, ya toh? Karena tadi dibeli, mau ngundai, dah tak bayar 1.200.000 atau 1.300.000 lah gitulah. Itu nambah membeli itu tidak boleh, itu namanya riba itu. Ya. Arisan kok dibeli itu maka caranya gimana membeli arisan itu? Ya. Kita belum saatnya misalnya, saya belum saatnya. Ya, ini didisike kudune nek entuk kok 1 juta, tapi saya minta dulu. Ya, mau dipotong 200.000 apa 300.000. Nah, itu toh. Nah, nanti sing gilirane kamu itu, nah nanti dah saya minta dulu, pas giliranku nanti kamu yang dapat. Tapi saya minta uang dulu. Nah, mintanya uang tidak menerima sebagaimana mestinya, mau dikurangi karena ini membeli tadi. Nah, kalau begitu haram, nggak boleh itu. Apalagi berjabat tangan dengan lawan jenis yang bukan mahram itu haram. Mohon dijelaskan kembali tentang larangannya itu dalam hadis apa dalam Al-Quran. Itu dalam hadis, kalau dalam Quran ya sudah jelas. Melihat saja haram kok. Laki-laki melihat wanita, wanita melihat wanita, suruh menundukkan pandangan. Ya, menundukkan, melihat saja enggak boleh, suruh menundukkan pandangan. Ya. Nah, guna salaman tidak melihat kok. Nah, ya. Kalau melihat saja, sak maksiat-maksiate orang melihat mau berbuat maksiat apa? Ya. Tapi sekalipun tidak melihat, asal bisa memegang maksiatnya, oke. Ya, saya megang itu orang delok. Nah, itu dari Quran. Kalau melihat saja tidak boleh, lebih berat dari itu tentu tidak boleh. Lebih larangan lagi. Ya, maka saya katakan pernah saya contohkan, di situ ada kerteknya rusak, ditulis becak dilarang lewat, kertek sedang diperbaiki. Kamu sopir truk. Moco, oh yang dilarang becak. Kamu sopir truk lewat aja, yang dilarang kan becak. Lagi sopir lagi mendem gini. Kalau becak aja dilarang karena sedang diperbaiki truk, kerteknya tadi, apalagi lebih berat dari becak, truk tentu lebih tidak boleh gitu loh. Nah, itu kan. Lah melihatnya tidak boleh, apalagi memegang gitu. Memegang tentu lebih berat, lebih besar maksiatnya daripada melihat. Itu dari Qur'annya. Ya, kalau dari hadis Nabi mengatakan an maqil ibn Sayyarin qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ayyut anna fi ra'si ahatikum bimihyatin min haditin khairun lahu min anjamasa mro'atan la takhillu lahu. Hadis riwayat Tabrani. Dari Ma'qil bin Yasar, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ditikam seseorang di antara kalian di kepalanya dengan jarum besi, ya, adalah lebih baik daripada ia menyentuh seseorang wanita yang tidak halal baginya. Ya. Jadi hukumannya menyentuh laki perempuan yang bukan, yang tidak halal, bukan mahramnya, itu masih lebih enak daripada ditikam kepalanya dengan jarum besi. Nah, itulah. Ya, jadi sirai itu ditusuk dengan besi, itu masih lebih enak daripada hukuman orang bersentuhan laki perempuan yang bukan mahram. Itu hadisnya. Nah, tapi masih bisa diberobos sih. Kalau niatnya enggak apa-apa, ya enggak apa-apa. Niatnya cuma salaman aja, dia tidak ada rasa apa-apa. Masa Nabi bodoh? Kalau orang Muslim harus meyakini, segala sesuatu yang dilarang oleh agama sekalipun masalahnya kecil, jangan dianggap tidak apa-apa. Kalau tidak apa-apa, mesti tidak dilarang. Wong tidak apa-apa, masa dilarang? Nabi juga pernah mengatakan, ya, bahwa ipar itu mematikan. Ya, ipar itu mematikan. Maka saudara dengan kakak ipar atau adik ipar lain jenis itu jangan mengatakan tidak apa-apa. Nyandindi ya, sekolah dipetuk, diterke, digoncengke, mangan diancani, itu karena adik iparnya. Mungkin tetangga-tetangga saya sebagai kakak iparnya boncengkan adik ipar saya perempuan kemana-mana, tetangga pun delok mungkin adik era apa-apa. Tapi Nabi mengatakan mematikan. Nah itu berarti sesuatu larangan. Ya, maka betul terjadi. Ya, akhirnya mematikan, keluarga jadi berantakan karena adik iparnya tadi hamil dengan kakak iparnya. Ada enggak terjadi begitu? Mula Nabi wis ngelingke ta. Jangan ora apa-apa. Aku ki gojengke adikku dhewe ora apa-apa. Kalau ora apa-apa mesti tidak dilarang oleh agama. Juga Nabi mengatakan laki perempuan yang bukan mahram jangan berduaan. Yang ketiga adalah setan. Jangan kamu mengatakan berduaan asal tidak apa-apa, ya tidak apa-apa. Masa Nabi tidak sebodoh kamu? Nabi tidak mungkin kamu laki perempuan berduaan kok lama-lama tidak apa-apa. Karena yang ketiga itu setan. Mesti setan ini ngocok-ngocok yang tidak baik. Itu sudah banyak kejadian-kejadian begitu. Nah, maka itu tapi orang Islam, perkara yang masih suka salaman cak-cak-cak-cak sekarang. Sekarang orang mau salaman tangan, salaman bibir sekarang biasa. Coba kamu lihat aja. Iya enggak? Kadang nyalami noy. Wangkulan, pipinya, kadang bibirnya. Ya cara apa-apa. Ya. Oh, jangan kamu pakai ukuran. Nah, aku dulu ustadznya ya salaman bibir. Kuwi ustadz orang kena diturut. Yang diturut itu siapa? Rasulullah. Kalau Rasulullah mengatakan seperti itu, tikam di kepalamu dengan jarum besi masih lebih baik daripada hukuman yang diberikan kamu menyentuh perempuan yang tidak halal. Nah, perkara kamu lihat tokoh-tokoh agama misalnya yang dianggap tokoh itu dosa lama, ya biar aja nanti tanggungannya sendiri. Terus kamu jak salaman dianggap fanatik, wah sumuci, ya sarmuni karmu muni apa sak karmu. Salaman kok ra gelem ya. Itu kan urusan sendiri-sendiri. Ya, hukum Allah nanti ditanggung sendiri-sendiri kok kamu enggak bisa ya menolong saya enggak bisa menolong kamu, buat apa saya harus mengikuti kamu? Kayak gitu loh. Ya, apalagi itu Qur'annya sudah jelaskan, hadisnya seperti ini tadi. Apabila ada tetangga yang mengadakan resepsi pernikahan di mana pengantin perempuannya sudah hamil duluan di luar nikah, kita boleh datang apa tidak? Hal itu ketika saya tanyakan di cabang, ada yang menjelaskan bahwa boleh datang karena kalau yang menikahi itu yang menghamili, tidak apa-apa, atau bukan anggota MTA. Tetapi saya masih ragu-ragu karena saya pernah mendengar dari Ustadz, tidak usah datang, tidak apa-apa. Untuk itu mohon diterangkan lagi agar saya tidak bingung. Kalau itu warga MTA, kok zina, terus didatangi manten, sisan. Jangan datang. Bekot. Bantuan apapun jangan mau. Diberi salam, jangan dijawab. Kalau warga MTA zina harus dibekot. Itu pelajaran. Kalau hukum Islam lebih dari itu. Ya, kalau hukum Islam diterapkan, orang zina hukumannya apa? Kalau dia gadis dan atau jejaka dicambuk di muka umum ini 100 kali. Dicambuk di muka umum gebuki ping 100. Kalau dia sudah bersuami atau sudah beristri kok zina, hukumannya mati. Dirajam lempari batu di kepalanya sampai mati. Kalau di MTA dibekot kan dianggap dia sudah mati, dah itu aja. Maka kalau warga MTA berani berbuat zina, berarti siap untuk dibekot oleh warga MTA. Kan hukuman ringan cuma dibekot. Orang dikancane wong MTA lah, kancane wong ukeh malah. Nah, silakan kalau mau berani. Apalagi kalau didateki manten kamu jagong. Wong kan bekot malah jagong. Tidak boleh. Nah sekarang kalau bukan warga MTA tapi juga dua orang Islam, ya sudah hamil, kamu gak usah datang, tapi harus terus terang. Diundang walaupun tetangga dekat, wah gak datang karena sudah hamil, sudah zina. Sudah zina begitu, harusnya kalau orang tuanya malu, orang sah di dadak ingatkan rame-rame, cukup panggilkan naik dinikahke sah. Undang ke saksi berapa orang, ya udah sah. Kalau malah tanggap ke wayang. Malah gede-gede ke. Nanti malah di dekat kembar mayangnya itu dikasih boneka. Itu tanda kalau sudah hamil. Berarti kan tradisi itu malah dipamer-pamer gitu. Nah gitu itu jangan datang. Dan dikatakan, kalau ada manten hamil dulu sebelum nikah, saya tidak akan datang. Tidak datangnya apa? Kalau datang berarti menyetujui perbuatan itu. Nah, perkara yang lain datang silahkan. Jangan melarang orang datang, tapi jangan memaksa saya untuk datang. Itu pelajaran biar masyarakat tahu, nek kepengin saya datang, ojo meteng sik kowe. Apalagi, nah terus nek diundangi mantan anu pun ndak kok kowe meteng urung apa gitu. Nah, ndak usah, maksudnya kalau kamu tahu betul dia udah hamil, ya. Biasanya udah hamil itu kan diketahui toh. Ya ndak usah datang. Kalau misalnya kamu pernah melihat pacaran tapi tidak tahu tentang hamil dan tidak diundangi, ya ndak usah tanya sudah hamil atau belum. Pacaran sudah kamu lihat, ya toh? Nah, pacaran itu terus diakhiri dengan nikah itu kan baik. Kalau kamu pacaran terus itu dosa. Lah kamu nikah itu baik. Saya mau menjadikan bahwa kamu sudah nikah gitu loh. Tapi kalau dihamili dulu jangan mengharapkan saya datang. Jadi tidak datangnya itu diberitahu supaya masyarakat juga tahu. Karena ditekoki loh, kowe tonggo cedak masa kamu enggak datang? Iya, enggak datang udah hamil dulu kok gitu loh. Ngerti masalahnya itu. Apalagi dalam Quran surat Al-A'raf ayat 179 Allah menyebut orang-orang yang mempunyai hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah adalah orang yang lalai. Dan ada juga orang yang hanya mengambil atau mengamalkan sebagian dari Al-Quran. Bagaimana seharusnya kita memahami kandungan Al-Quran dan bagaimana sikap kita yang seharusnya melihat kehidupan dan kehidupan masyarakat dan bernegara yang hanya mengamalkan sebagian dari isi Al-Quran saja. Memang Allah perintahkan, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan. Maka kita tidak usah melihat orang-orang lain, lihat dirimu sendiri. Ya, karena Nabi kita juga mengatakan, ibda' bi nafsik, mulai dari dirimu sendiri. Setelah dirimu sendiri, jaga keluargamu. Ku anfusakum wa ahlikum nara wa andir asirataka laqrabin. Terus kamu memberikan peringatan yang mengajak-ajak kerabat-kerabat dekatmu. Perkara yang lain, saya tahu ini kok sholat tapi tidak pernah puasa Ramadan. Ini sering puasa Ramadan tapi tidak pernah mau sholat. Itu biar urusan mereka. Yang penting diri saya jangan seperti itu. Ya, semaksimalnya, yang sudah kita ketahui itu larangan agama, kita tinggalkan. Yang sudah kita ketahui itu perintah agama, semaksimalnya kita kerjakan. Idza amartukum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum. Kalau Allah dan Rasulnya memerintahkan sesuatu tentang agama ini, laksanakan semaksimalnya. Sudah. Dan perkara yang lain-lain biar mungkin semaksimalnya. Maka kita ngaji, setelah kita tahu itu larangan kita tinggalkan, tahu itu perintah kita laksanakan semaksimalnya menurut kemampuan kita masing-masing. Dan tidak usah melihat orang lain. Itu wis sholat, wis poso barang, wis haji, nek zakat ora tau ngetok, tidak pernah zakat, itu urusan mereka. Nah, kita lebih baik prasangka baik, mungkin karena mereka tidak tahu. Maka kalau ingin tahu, ya, supaya dia mau apa bisa mengikuti semuanya ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Allah, oleh Rasulullah, ya ngaji. Sudah ngaji, ngamalkan apa tidak itu juga bukan urusan kita, biar mereka sendiri sudah tahu, ya, tidak mengamalkan, ya kita kewajiban kita mengingatkan barangkali lupa gitu loh. Ya, apalagi? Sudah hampir setahun saya mengikuti kajian Ahad pagi ini. Bagaimana caranya kalau mau mengikuti pengajian di cabang MTA? Oh, mudah. Ya seperti di sini mudah aja. Kamu bagaimana caranya kamu ikuti di sini kan ya datang masuk ngaji itu aja tuh. Nah, kalau di cabang kamu datang masuk lapor sama pengurusnya, ikuti ngaji di sana. Nah, di sana biasanya setelah beberapa lama seperti pengajian umum gini, nanti udah berapa lama ditanya, "Pak atau Bu, sudah sekian tahun kamu ngaji di sini, mantap apa tidak?" Jangan ditanya gitu. Ya. Kalau tidak mantap, sudah. Kajian umum aja di akad pagi sana. Kalau mantap, masuk menjadi warga, ngisi formulir pendaftaran. Di formulir itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Antara lain, ya, sanggup mengamalkan hasil ngajinya di tingkat pribadi, di tingkat keluarga, dan di tingkat-tingkat masyarakat. Artinya ngaji memang harus diamalke. Ya. Yang kedua, sanggup masuk ngaji secara rutin. Hujan atau tidak hujan. Tidak ngaji harus pamit. Ya, kalau di akad pagi kan ngaji tidak ngaji sama. Boleh pamit, apa tidak ngaji ya tidak usah pamit. Ngaji enggak usah kula nuwun. Datang masuk ngaji. Lah iki ketok dewean ora, saiki ra ketok ora apa-apa, sok ketok neh enggak apa-apa gitu loh. Nah, terus di sana ada kalau di cabang tidak datang berturut-turut tiga kali tanpa keterangan, dicorek, sudah tidak menjadi warga pengajian lagi. Itu, jadi kalau ngaji harus tertib. Wong masuk kerja saja ya tertib. Padahal kerja saja yang digolek duit kan. Barang ngaji itu kan mengharapkan pahala, ridha dari Allah, syukur bisa masuk surga. Ya. Dan gulek duit saja kalau tidak tertib, khawatir ditokke. Padahal tidak menjamin surga. Kalau kamu ngaji, hasil ngajinya Quran dan sunnahnya diamalkan, jaminan masuk surga. Diamalkan loh ya. Tidak hanya di MTA, kamu ngaji di mana saja kalau yang dikaji Quran dan sunnah diamalkan dalam kehidupan, dijamin masuk surga. Karena Nabi kita mengatakan, mencari ilmu, mencari agama ini dimudahkan oleh Allah. Sahalallah tarikon ilal jannah. Dimudahkan jalannya ke surga. Nah, maka kalau jalan masuk, yaudah. Tiga kali. Kalau begitu tidak boleh tidak masuk. Tidak masuk boleh, tapi harus ada izin atau keterangan. Paling tidak ada keterangan. Nek pulang orang keturunan, tiga kali di absen kok tidak ada. Corek, sudah. Tidak dipakai siswa lagi. Tau bahaya kan? Surat dari siswa, dicorek. Sudah, tak? Sudah dicorek. Eh, lho, kok ngerti-ngerti? Yohan temi wong ning tasyun balapan kono, bae nyopet. Nah. Aduh, dipilih itu loh. Wah, ini sudah bukan warga kita, sudah dikeluarkan, sudah tahun berapa, gitu loh. Nah. Apalagi? Bagaimana caranya menghadapi orang yang keras kepala? Sebenarnya dia itu ikut ngaji, tetapi tidak pernah mengamalkan hasil ngajinya. Kalau dia bicara, suka menyakitkan hati orang lain, sampai terkadang saya ingin membantahnya, tetapi saya berpikir, mana mungkin saya membantah orang yang lebih tua dari saya. Untuk itu mohon nasihatnya. Yang kamu maksud keras kepala itu, ye. Pertama itu gimana maksud keras kepala? Yang kedua, kalau memang sudah ngaji, melakukan suatu kesalahan, kekeliruan, ditegur kok nekat. Ya, itu manusianya. Sudah kewajiban kita menegur. Ditegur nekat, ya biarkan saja lah. Yang penting kita kewajiban. Tawasau bil hak. Ya, kalau memang dia melakukan kesalahan, diingatkan. Kalau diingatkan tidak surut, ya tanggungan dia sendiri pada Allah nanti. Ya, tak? Kewajiban mengamalkan, dia diamalkan, ya biar tanggung jawab sendiri nanti di hadapan Allah. Kewajiban kita hanya mengingatkan saja. Tidak usah kita mengingatkan dengan sakit hati, enggak perlu. Kalau bicara dia selalu menyakiti hati orang lain. Itu apa memang betul bicaranya menyakitkan hati? Atau memang kamu gegeden rumongso? Lalu apa yang saya bicarakan itu ada yang mengatakan menyakitkan hati? Ya tak? Di kemarin saya ditanya. Wah itu kalau masa orang apa itu? Selamatan 7 hari itu apa? 7 bulan itu namanya apa? Nah, tingkepan, mitoni. Itu dikatakan laisa minal Islam. Lah kan yang dengar sakit. Nah, wis jane aku menyakiti hati apa dia sakit karepe dhewe. Lah memang miton itu bukan dari Islam. Kalau saya katakan laisa minal Islam salah apa? Ya, itu memang laisa minal Islam itu bukan ajaran Islam. Jadi kalau orang meteng pitung sasi dipitoni. Ya dah? Nanti terus atlet diprocoti. Itu bukan dari Islam, bukan ajaran Islam. Maka saya katakan laisa minal Islam itu bukan ajaran Islam. Lah yang mendengar itu katanya sakit hati. Nah, apa itu terserah anda, itu ajaran Islam apa ngono? Jadi bukan ajaran Islam, dikatakan bukan ajaran Islam kok sakit hati. Ya, kalau kamu memang menyadari itu bukan ajaran Islam, mestinya ditinggalkan malah sakit hati itu gimana? Apa saya suruh mengatakan walaupun bukan Islam, mbok yo dikandak ke Islam, gitu. Enggak mau mubalig MTA gitu itu tegas, ya. Halal katakan halal, haram katakan haram. Islam katakan Islam, katakan bukan Islam. Nah, gitu. Mau nerima ya karmo ora karmo. Nah, terus ada yang mengatakan kalimina salah kodrihi mukulihim. Bicara dengan manusia sesuai dengan kadar kemampuan akalnya. Seolah apa yang saya katakan itu ya, tidak sesuai dengan kemampuan akalnya. Malah dosa sakit hati. Sing sakit hati itu berapa? Ya tak? Yang mampu mencerap omongan saya itu berapa? Nah, sekarang dipikir. Ya. Orang menyampaikan kebenaran itu memang ya ada yang sakit hati, ada yang senang hati. Ya kan? Apalagi saya bacakan orang yang dalam surat Al-A'raf 179 itu dikatakan oleh 176 ya. Dikatakan oleh Allah seperti anjing yang selalu menjulurkan lidahnya. Lagu sing krungu ra ya. Wong mosok diasok-asokke. Nek berpikir tenan, sing ngasok anjing-anjing itu bukan saya. Itu siapa? Allah bacaan Qur'annya bunyinya seperti itu. Nah kalau Qur'an bunyinya seperti itu, dibacakan seperti itu, kamu sakit hati itu, apa kamu ya anjing tenan? Nah gitu kan, maksudnya, Allah kan mengatakan, kalau kamu diberi diangkat dengan Al-Quran supaya derajatmu tinggi, tidak mau malah mengikuti hawamu yang hawa nafsumu yang rendah, mengikuti hawa nafsu, kata Allah seperti anjing. Bukan kata saya. Qurannya itu kamu baca di rumah, dibaca sama Qurannya. Unine ya ngono kuwi. Ya. Kejepun ya diperhalus ke Qur'anmu basa Jawa. Kados dini sekawon. Nah itu lah. Sekawon. Bentene sekawon kali anjing nopo. Jane bentene sok mboten enten mung beda. Beda bahasane. Ini anjing kuwi basa Indonesia. Ya tak? Wong Indonesia itu kan sekawon. Kan. Sing sekawon itu biasanya wong Jawa. Ini anjing. Nek nyebut asu itu ya anjing. Gitu. Nek kromo inggile sekawon kuwi asu gitu lah. Kromo inggile. Gitu. Namun apa lagi San? Nah dikandak kepiyenya jenenge kuwi. Maka kalau kita baca Quran mesti munine ngono kuwi. Lah kok terus kamu sakit hati? Harusnya tidak sakit hati. Oh jadi kalau orang yang tidak mau dituntun dengan Al-Quran itu dikatakan seperti anjing. Saya tidak mau seperti anjing. Saya harus menjadi orang yang dituntun Al-Quran. Nah harusnya kan gitu. Aku malah nesu kan ya. Maka sakit hati yang kamu katakan kepala keras kepala hati. Piye, jangan-jangan itu menurut perasaanmu. Gitu. Apalagi orang sudah ngaji. Saya rasa kalau ngajinya benar. Kalau salah ditegur mesti mau. Ya. Bukan orang yang ngaji itu mesti tidak pernah salah. Ya, kulubani Adam khotoun. Semua manusia baik yang sudah ngaji atau tidak ngaji mesti punya salah. Ya, hanya sebaik-baiknya orang yang sudah ngaji yang mengerti itu wa khairu khotoinat tawabin, sebaik-baik orang yang berbuat salah itu mau bertaubat. Kalau ditegur surut gitu loh. Apalagi saya seorang laki-laki sudah berkeluarga. Minggu-minggu ini saya mengalami masalah yang sulit. Saya pernah berkali-kali SMS kepada istri, saya akan menceraimu jika kamu tidak taat pada suamimu. Suami pernah menyuruh istri supaya memakai jilbab, tetapi istri tidak mau pakai jilbabnya hanya kalau keluar rumah saja. Apakah yang demikian itu sudah jatuh talak, Ustaz? Belum. Nah, itu kan kamu akan menceraikan baru akan. Nah pertama kalau tidak masalah memakai jilbab itu ya jangan terus diterai. Cari sebabnya dulu. Ya, kenapa nganggo jilbab kok ora gelem? Nah sebabnya apa? Mungkin dia juga belum tahu hukumnya memakai jilbab itu apa, belum tahu. Pertama. Yang kedua, kok nek nganggone pakainya kok kalau mau apa tadi? Keluar mau rumah. Mau pergi keluar rumah saja. Juga mungkin belum tahu bahwa jilbab itu dipakai kalau mau keluar rumah. Kalau di dalam rumah, tidak usah pakai. Dan itu yang betul malah, istimu itu betul. Ya. Kalau dalam rumah tidak perlu pakai jilbab, wong di dalam rumah isinya cuma bapak, anak, ibu. Tidak perlu toh pakai jilbab. Kecuali kalau di situ ada pembantu laki-laki yang keluar masuk rumah. Nah, kalau pas maka pembantu laki-laki yang bebas keluar masuk rumah harusnya dibuatkan jalan sendiri. Jangan sampai tuan rumahnya tidak memakai jilbab terganggu oleh pembantunya. Jangan. Ya, kamu ya kadang keluar kurang pas. Lawang istri di rumah tidak kudungan. Kalau keluar kok malah salah itu ya. Ya. Masa pakai jilbabnya kalau keluar rumah saja. Itu betul. Gitu loh. Jadi kalau di rumah tidak usah pakai jilbab. Boleh itu. Maka itu jangan cepat-cepat katakan tidak taat. Yang ketiga, ya kadangkala jilbabnya cuma satu, ya. Lah nek kon ngandi ganti kudung lah, sing dikumbah rung garing masa ya kon jilbaban tuh pakai apa lah? Maka suami harus pikir panjang. Oh, maka jilbabnya cuma satu, tak tukok kene, gitu lah. Nanti orang mungkin nganggunya yang diri lagi dikumbah barang. Apa ya rain itu dikumbah, nek dikumbah apa ya kan nganggu gitu loh. Ya maka dilihat dari beberapa faktornya. Dan Islam kuncinya bukan jilbab. Kuncinya bukan jilbab. Ya, jilbab itu kalau dia sudah tahu kewajibannya, tidak usah disuruh mesti pakai sendiri. Pakai itu. Apalagi? Membeli produk-produk Unilever, apa ada larangannya, Ustaz? Kalau memang yang dibeli itu produknya halal ya boleh saja. Kalau dia produknya tidak halal ya tidak Unilever saja. Produk manapun kalau memang itu produknya itu barang yang haram, ya haram dibeli. Kalau memang halal ya boleh aja dibeli. Apalagi? Dalam rumah tangga, laki-laki itu sebagai pemimpin bagi wanita. Ada seorang istri, apabila ada masalah dalam keluarga, dinasihati suami tidak mau. Tidak mau taat pada suami dan tidak mau mengambil walijah pada pimpinan, yakni pengurus atau saudara ngaji. Bahkan curhatnya pada laki-laki yang tidak ngaji. Kalau menerima telepon, baik pagi, siang atau malam berjam-jam. Kalau diminta atau mau didengar suaminya, malah marah-marah. Nah, itu lah, saya katakan tadi kan ada lah gitu. Jadi istrinya yang masalah. Kalau telepon kan wong lanang dengan laki-laki lain berjam-jam. Nanti kalau suaminya dekat mau dengarin, marah. Ya aneh orang ini. Terus? Curhatnya bukan hanya pada satu laki-laki, tetapi banyak. Dan akhirnya meminta supaya diceraikan. Suami tidak mau menceraikan karena cinta sejak nikah sampai mati. Sedangkan si istri malah mencari surat cerai lewat pengacara, yakni pengacaranya adiknya sendiri. Lalu ke pengadilan, saya diminta tanda tangan dari pengadilan, tidak mau. Si istri sudah dinasihati pengurus cabang dan guru daerah, tetap tidak mau. Yang demikian itu, istri saya dan laki-laki yang akan menikah istri saya itu bagaimana, Ustaz? Saya mesti harus tanya orang, bukan istrimu yang akan menikah dengan laki-laki lain tadi. Yang saya tanya, malah kamu yang saya tanya. Kenapa kamu punya istri kok semacam itu? Ya, dulu ambilnya dari mana? Lah, istri masih punya suami, lah kok mau nikah dengan laki-laki lain itu bagaimana? Sama yang kedua, kenapa kamu di mata istrimu tidak ada harganya sama sekali? Apa sebabnya? Nah, itu perlu kamu pikir juga. Apa memang kamu tidak memberikan nafkah pada istrimu? Atau kamu memang malah kamu suka pemborosan, suka berbuat maksiat dan sebagainya? Nah, yang pas kan harus di dua-duanya. Sebabnya apa? Kalau tidak bisa memutusin itu saja, saya nanti zalim. Kalau yang menyebabkan, yang jelas istrimu berbuat seperti itu, bagaimanapun juga itu suatu kedzaliman. Karena wanita itu mempunyai suami, tidak boleh jatuh cinta dengan laki-laki lain. Andai kata dia sudah cerai pun mau nikah, tidak boleh sekarang cerai nanti nikah. Harus tunggu masa iddah. 3 kali suci atau 3 kali haid, ya paling tidak 3 bulan. Ya. Dalam masa iddah itu pun tidak boleh berkencan, menjalin cinta. Apalagi masih bersuami. Kamu minta cerai sama suami, nanti tak nikah, tidak halal itu. Ya. Zalim kan? Nah sekarang suaminya mengapa istri sampai berbuat begitu? Nah, cuma suaminya juga mawas diri. Mengapa kok curhat malah dengan orang lain? Tidak dengan suaminya. Yang terakhir, kalau memang sudah kenyataan seperti itu, kenapa kamu pertahankan? Suami sudah kajian gitu kok. Saya maunya mencintai istri saya sampai mati. Nah, seolah-olah kok adanya wanita hanya istrimu tok. Itu wanita banyak di belakang itu. Ya. Kalau wanita sudah tidak mencintai suaminya, buat apa? Cinta itu tidak bisa bertepuk sebelah tangan. Sedang Allah memerintahkan kamu nikah itu tujuannya menjalin cinta dan kasih sayang. Kamu mencintai, istrimu tidak mencintai, buat apa? Gitu? Nah, maksudnya harga dirimu sebagai pemimpin, laki-laki sebagai pemimpin. Oh kamu sudah tidak mau dengan saya, ya sudah. Kamu minta cerai, ya sekarang tak cerai. Harusnya gitu. Kamu mau nikah lagi? Silahkan mau nikah lagi. Tapi sebelum masa iddah kamu gak bisa. Kalau kamu sudah minta cerai sama saya, nanti sore saya akan nikah. Nah, kalau suami gak perlu masa iddah. Sekarang cerai, jam berapa ini? Jam 11. Kurang 1/4 cerai, jam 11 nikah. Sah. Itu laki-laki. Kalau istri sekarang cerai, tunggu 3 bulan lagi kalau kamu mau nikahi. Maka harus mengerti. Maka tepat sekali Allah. Memang Allah yang mesti tepat ya. Mengarahkan cari suami itu yang soleh. Cari istri yang solihah. Suami istri mau nikah jangan dicari kekayaannya, jangan dari kegagahannya, kecantikannya. Tapi yang dipegang teguh adalah agamanya. Betul. Maka nurut Allah, nera nurut Allah ya serape itu. Dan jangan sekali-kali kamu, aku nikah cinta karo kowe nganti mati bu. Wis kowe koyo wis aku tawani wis kowe nikah oneh boleh ning aku ora tak pegat ya. Ini tambah ra karuan kalau gitu itu ya. Apalagi dulu saya seorang janda dengan 3 anak, menikah dengan duda 4 anak. Pernikahan kami sudah 3 tahun. Awalnya baik-baik saja, tidak ada masalah. Tetapi akhir-akhir ini ada problem, yaitu anak saya sering bertengkar dengan anak suami saya. Saya sudah berusaha melereh atau mendamaikannya, tetapi hasilnya nol. Kalau anak-anak suami saya luruskan atau saya nasihati, dia merasa sakit hati. Lalu mendiamkan saya dan mengadu kepada bapaknya, menjelek-jelekkan saya sehingga suami memarahi saya. Sampai-sampai dia sering bilang kepada saya, kamu ini jadi ibu enggak becus mendidik anak, yang dipikir cuma uang-uang. Padahal sekolah tinggi, punya pengalaman, kok kalah dengan istriku yang dulu. Orangnya cantik, pandai, cerdas, pintar didik anak, qanaah. Jauh sekali dengan kamu, padahal dia tidak sekolah. Seharusnya kamu malu dengan istriku yang dulu. Lalu saya menjawab, Pak, manusia itu beda-beda, tidak bisa sama. Lalu suami menjawab, itu cuma alasan untuk menutupi kebodohanmu. Jika suami sudah demikian, saya lebih banyak diam dan mengurung diri di kamar. Suami saya kerja di luar kota. Kalau pulang kerja, yang diceritakan cuma wanita-wanita cantik yang dikenalinya. Kalau melihat wanita cantik, katanya terbayang-bayang, terus sampai bisa tegang. Dia jarang mengumpuli saya, katanya tidak semulus yang ia lihat di tempat kerjanya. Dan katanya saya tidak menggairahkan, kulitnya coklat dan bersisik seperti ulo sawo. Saya sangat prihatin dengan suami saya itu. Kalau berjalan kepalanya tengok-tengok kanan-kiri dan yang diperhatikan wanita-wanita di pinggir jalan yang duduk di teras. Kalau bersepeda dan mendahului perempuan, ia menoleh ke belakang untuk melihat wajah wanita tersebut. Sedangkan kalau yang didahului orang laki-laki, dia tidak menoleh. Yang demikian itu apakah saya bisa mengajukan gugat cerai Ustaz? Karena hati saya sudah tidak tahan menjadi ibu tiri, rasanya sangat tersiksa. Dalam Islam yang demikian itu apa boleh bercerai, lalu bagaimana alasannya? Kalau seperti yang kamu ceritakan itu betul, boleh, itu hak kamu untuk minta cerai. Ya tak? Boleh. Karena kamu sebagai istri diperlakukan tidak seperti istri. Masa kayak ulo sawo juga. Ya tak? Nek kaya welut kena si alus. Ya welut itu kan ya soklat toh. Kulitmu soklat seperti welut kena ki si alus ini. Dan nek ulo sawo juga. Sama. Sebetulnya suamimu itu yang bodoh suamimu. Banding-banding ke istrinya yang cantik dulu, pandai mendidik anak. Kalau pandai mendidik anak, tidak akan berani dengan ibunya. Walaupun ibu tiri, tapi itu ibunya karena istri bapaknya. Ya, kalau dia anak berani kepada ibu tirinya, itu ibu tiri itu istrinya bapak. Berarti anak itu kurang ajar. Nek wong Jawa kan ngarani kurang ajar, ajare kurang gitu loh. Jangan yang sudah mati diunggul-unggulke, yang bodoh ya bapaknya itu. Kalau yang mati kan dah dimang enggak bisa mendidik, wis mati kok. Nah, padahal yang mendidik dalam rumah tangga itu kewajibannya itu siapa? Nah, ya toh? Kalau istrinya sudah meninggal ya tinggal bapaknya. Nah sekarang ketemu ibu, ibu sambung. Kalau bapaknya pandai mendidik, dia pandai menghormati ibunya. Ya ibu ini. Kalau memang bapakmu itu juga orang mengerti, kalau anak wadul tentang istrinya, tidak mesti harus anaknya yang dibela. Ya. Diuji dulu kebenarannya. Ya. Juga begitu kalau istrinya wadul tentang anaknya, jangan mesti terus dibela anak istrinya, jangan. Diuji dulu kebenarannya, yang benar siapa. Nah, terus diadakan perdamaian, musyawarah untuk damai. Diduduk permasalahannya dikandani. Gitu. Ini ibumu, istri bapak itu kan ibumu. Nah, walaupun ini bukan anakmu, tapi jadi istriku, lah itu anakmu. Harusnya begitu. Udah kok jadi ibu tiri terus dari musuh. Anak tirinya. Ya, nah. Itu. Tidak bisa. Cara Islam tidak seperti itu. Maka kalau memang kamu seperti yang kamu tanyakan tadi, boleh gugat minta cerai. Alasannya apa? Alasannya yang seperti kamu katakan tadi aja dikemukakan di pengadilan. Masa Pak Hakim saya dianggap ulo? Nah, karena kulit saya ireng dan bersisik katanya. Ya. Dia tiap hari melihat teman kerjanya katanya mulus-mulus. Nah, itu berarti matanya mata keranjang. Ya. Padahal tujuan pernikahan itu supaya matamu tidak keranjang. Ya, supaya bisa menundukkan mata, pandangan mata ini tidak mata keranjang. Ya. Nah, itu juga kalau memang betul yang kamu katakan, ibu minta cerai itu tidak dosa, halal. Bahkan kamu sebagai istri dihina, diremehkan, direndahkan. Ya. Jadi tadi, tidak ada benarnya sama sekali. Maka hati-hati putri-putri atau istri-istri, suami-suami ya. Kalau mau mencari jodoh, ya, jangan asal perempuan, jangan asal laki-laki. Petunjuk Rasulullah, petunjuk Allah itu coba diperhatikan. Diperhatikan. Ya. Melihat kok tidak, istrinya tidak semulus yang dilihat. Ya. Ya. Jadi orang cantik itu tidak ada. Paling cantik itu enggak ya. Ini ada cantik, di atasnya lagi ya ada lagi. Maka sebaik-baiknya yang paling cantik itu oleh suami adalah yang paling cantik itu siapa? Istrinya harusnya gitu. Matane sudah jelalatan deloki wong ngene. Matane deloki istrinya sendiri. Kalau yang dilihat istrinya sendiri, wah istri saya cantik. Ojo itu dibandingke kalau istrine kae kok cantik kae ya. Nah, itu maka tindakan preventif dalam agama itu sudah ditunjukkan. Kalau kamu melihat kecantikan wanita, tundukkan pandanganmu. Nah, itu. Bisa melihat cantik wanita menundukkan pandangan, itu kamu bisa merasakan lezatnya iman, kata Nabi begitu. Lezatnya iman. Nah, ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, saya tidak menyuruh kamu minta cerai, tapi kalau sebabnya seperti itu, kalau kamu minta cerai itu boleh dalam agama dibenarkan. Ya, saya rasa cukup kita jawab pertanyaan langsung, mari. Silakan menyebutkan nomor mic-nya dulu baru. 34. Mic 34 start. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 34 dulu, Pak. Mic nomor 34 silakan. Dari Semen. Dari Karanganom, Ibu Titin. Yang 34 siapa ini? Ya, saya. Ya, silakan. Mengenai ibu saya, Ustaz, insyaallah ini beliau mendengarkan. Ibu saya itu kalau sholat, setiap bangun dari rokaat ke-1 sampai ke-4, itu selalu mengangkat tangan. Saya sudah berusaha untuk mengingatkan, tapi ya diulang lagi. Kemudian saya tadi janji, nanti saya tanyakan pada Ustaz, tolong didengarkan. Nanti tolong Ustaz terangkan, tapi dengan bahasa Indonesia saja, Ustaz. Ibu saya kalau bahasa Jawa nggak begitu mengerti, Ustaz. Pertanyaan kamu orang mana? Jawa Barat, Ustaz. Oh, Jawa Barat. Namanya siapa, Ibu? Ibu Titin. Ibu Titin, ya. Nah, ibumu tahu enggak bahasa? Gimana? Ibumu ya enggak tahu. Bahasa Jawa enggak bisa? Bisa, tapi belum begitu mengerti. Oh, ya. Ayo. Yang kedua, Ustaz. Tuntunan membaca ta'awud ketika sholat adalah ketika kita membaca Al-Quran. Nah, ini ada sebuah hadis. Saya bacakan, Ustaz. Dari Utsman bin Abdul As berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, Sesungguhnya setan telah mengganggu diriku dalam sholat dan bacaanku, sehingga membuatku bimbang. Beliau menjawab yang artinya, itu adalah setan yang biasa disebut dengan nama Kinzib. Karena itu, jika ia mengganggumu, maka bacalah ta'awuz kepada Allah dari gangguannya. Dan semburkanlah ke bagian kirimu sebanyak 3 kali. Ia berkata, kemudian aku lakukan saran itu hingga Allah menghindarkan setan dari gangguanku. Pertanyaannya, kalau hal ini dilakukan ketika kita sholat berjamaah, apakah tidak mengganggu yang di sebelah kiri kita, Ustaz? Hadisnya Muslim dan Ahmad. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama, angkat tangan setiap bangkit dari duduk ibumu itu. Kalau menurut hadis Rasulullah, angkat tangan di dalam sholat itu hanya pada 4 tempat. Ini berkali-kali saya terangkan ya. 4 tempat. Pertama, takbiratul ihram. Allahu Akbar. Mulai sholat itu. Allahu Akbar, takbiratul ihram. Yang kedua, akan rukuk. Allahu Akbar, rukuk. Angkat tangan yang ketiga, bangkit dari rukuk. Sami Allah liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Sudah 3 ta? Nah, yang keempat, apabila berdiri masuk ke rakaat 3 setelah selesai duduk at-tahiyat awal pada rakaat 2. Dari at-tahiyat awal itu duduk at-tahiyat awal 2 rakaat kan duduk at-tahiyat awal. Terus mau masuk ke rakaat 3, angkat tangan lagi Allahu Akbar. Udah pada 4 tempat itu yang berdasarkan hadis yang sahih. Angkat tangan itu pada 4 tempat seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi setiap bangkit dari duduk angkat tangan itu saya belum tahu dalilnya. Paham ya itu ya? Kemudian menyemburkan apa tadi? 3 kali ke kiri ya, ketika sholat. Nah, saya malah tidak tahu maksudnya kok mau sholat kok menyemburkan gimana? Suruh baca ta'awud ya. Baca ta'awud tadi kalau di dalam perintahnya ayat tadi ketika kamu akan membaca Al-Quran. Sekalipun di dalam sholat ketika mau baca Quran itu ta'awud. Nah Al-Quran di waktu sholat itu hanya di waktu membaca Al-Fatihah. Terus dilanjutkan surat itu atau surat atau ayat. Selain lainnya itu kan bukan Al-Quran. Maka ketika akan baca Fatihah itu baca ta'awud. Sudah. Tidak lagi terus sujud mau terganggu setan tuh baca ta'awud tuh semburkan enggak begitu. Ya toh? Jadi baca ta'awud Fatihah itu aja dah itu selesai. Sampai selesai. Boleh dibaca setiap akan membaca Fatihah. Boleh dibaca sekali aja ketika akan baca Fatihah saja, berikutnya tidak usah baca karena itu dalam satu rangkaian belum selesai salatnya. Itu kan? Enggak tadi kamu kan bingung sendiri kan? Dah nek dulu salat nanti tak semburkan ke kiri pora kena kancane. Apa ndak kena temannya? Nah, terus gimana? Itu kan? Meludah pun dalam salat memang boleh. Ya. Kalau kamu terpaksa harus meludah kata Nabi, jangan meludah ke kanan, jangan meludah ke kiri, tapi meludah ke di bawah, di depannya sendiri terus ditimbun. Nah, itu tentu tidak bisa dipraktekkan di masjid kita. Iya dah? Masjid kita enggak bisa. Kalau kamu mau meludah di masjid kita, karpet ya itu. Itu kamu timbun dengan apa? Nah itu kan. Mengapa kalau Nabi boleh, sekarang enggak boleh? Karena situasinya lain. Kalau zaman Nabi, lantainya masjid itu masih. Nah, maka suruh nimbun karena masih tanah, pasir kan. Nah, meludah tidak boleh ke kiri, tidak boleh ke kanan, nanti mengganggu saudaranya. Tapi kalau terpaksa meludah di bawahnya, di depannya sendiri, ya, di sana terus ditimbun. Itu kalau meludah. Apalagi? 16. Nomor. Lantai 4, Pak. 16 itu. 16. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama kami Ahmad dari Joyosuran. Oh iya, mari Pak Ahmad. Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta, Hadiningrat. Ustaz yang kami hormati, Allah yakdika sehat wal afiyah. Amin. Amin. Kami ada dua pertanyaan, Ustaz. Ya. Yang pertama tentang nikah siri. Ya. Itu ada kawan saya yang anaknya sudah semester terakhir. Kebetulan pacarnya juga semester terakhir. Lalu untuk menjaga fitnah, keduanya dinikahkan siri. Ya. Nah, dinikah siri itu dengan kedua belah pihak keluarga. Setelah lulus, maka diadakan pernikahan lagi melalui KUA. Yang demikian itu bagaimana? Boleh atau tidak? Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang kebudayaan. Islam sangat menghargai kebudayaan dan adat. Namun apabila adat atau kebudayaan itu yang bertentangan dengan Islam, maka tidak dihilangkan, tapi justru diluruskan atau diislamkan. Contoh seperti zaman jahiliyah dahulu, orang bertawaf itu dengan telanjang. Datang Islam, terus dipakai kain ihram. Dan zaman jahiliyah dulu, orang jahiliyah juga mengadakan akikah, yang mana kepala bayi dilumuri dengan darah. Datang Islam, tidak dihilangi, tapi kepala bayi dilumuri dengan minyak wangi. Nah, ini tentang kebudayaan dan adat ini, Indonesia itu sangat kaya flora dan fauna. Banyak kebudayaan dan adat, banyak suku dan bahasa. Maka yang di sini yang akan saya tanyakan tentang orang yang mengadakan perkawinan. Yang mana orang perkawinan itu, yang namanya orang kawin itu dinamakan Raja Sehari. Itu diadakan perkawinan dengan mengadakan memasang tarub dengan memakai hiasan-hiasan seperti pita-pita atau balon atau memakai janur. Itu bagaimana kalau orang mengadakan perkawinan itu yang namanya hiasan-hiasan itu hanya sebatas sebagai hiasan seperti janur. Ini banyak orang Islam yang masih pakai janur, tapi tidak lebih dari suatu tanda. Tidak pakai kembar mayang. Nah, itu ada orang yang sampai tidak mau jagong gara-gara di gedung itu pakai janur. Katanya syirik. Nah, itu syiriknya di mana? Ya. Maka janur itu sendiri ada bahasa Arab. Janur, datang cahaya. Di dalam perkawinan itu banyak cahaya. Lampunya aja kencar-kencar. Banyak hiasan-hiasan. Pakai pasang janur. Itu gara-gara pasang janur dia tidak mau masuk. Nah, yang demikian itu bagaimana, Ustaz? Kami mohon jawabannya. Terima kasih. Ya. Baik, ini Pak Ahmad. Jadi nikah siri dinikahkan oleh walinya, disaksikan, diberikan mahar dan sebagainya. Pada hakikatnya menurut tuntunan agama Islam nikahnya sudah sah. Sah. Nah, suatu saat nanti telah lulus dinikahkan lagi. Lah ini yang dinikahkan lagi ini yang tidak ada tuntunannya. Karena nikah itu tidak ada dua kali. Kalau sudah nikah ya sudah. Ya tak? Nah, mestinya kalau bisa lebih baik dirunding dulu sama calon kemenaipan setempat. Ya. Nanti mau saya nikahkan anak saya, waktu menikah siri itu diberitahu. Nah, nanti pada saatnya saya minta diberikan, diterbitkan buku nikah. Nah, nikahnya sudah terlanjur, sudah dulu. Nah, nanti diterbitkan buku nikah. Nah, biasanya naib di Indonesia ini tidak mau memberikan buku nikah kalau dia tidak menikahkan, menyaksikan pernikahan pada hari itu. Gitu kan? Maka saya rasa lebih baik supaya tidak terjadi nikah dua kali, karena nikah itu selama pernikahan masih sah kan tidak perlu diulang, masa nikah diulang? Ya dah? Lebih baik ketika nikah siri itu tadi, walaupun siri dah. Dan sebetulnya cara Islam itu istilah nikah siri itu enggak ada. Itu hanya kita saja. Yang disebut nikah siri, menurut kita itu nikah yang tidak dicatatkan di pemerintahan. Maka lebih baik tidak usah pakai siri. Walaupun itu belum ngundang tamu banyak, sudah nikahkan sekaligus ngundang naib. Ya dikasih buku nikah, beri buku catatan nikah sekaligus saat itu. Nah perkara nanti setelah lulus, mau mengadakan pengumuman rame-rame, nah boleh aja itu namanya resepsi. Adakan resepsi, ya, resepsi pernikahan. Diumumkan bahwa anak saya sudah nikah pada tanggal berapa, tahun berapa lah gitu. Nah sekarang ini hanya memberi pengumuman saja. Pengumuman undang orang-orang, saya mengumumkan untuk mengumumkan secara luas bahwa anak saya sudah nikah. Ya istilahnya resepsi itulah. Tapi yang nikah tadi juga jangan meneng-meneng juga. Walaupun belum mengundang tamu sebanyak yang diharapkan, tapi harus ada saksi, harus memberi kanan kirinya juga harus tahu bahwa ini anak saya sudah nikah. Sehingga itu menghindari nikah dua kali padahal nikahnya belum rusak, belum cerai, hanya untuk mendapatkan buku nikah. Maka lebih baik siri tadi dipanggilkan sekali naib, sudah dicatatkan di situ, biar dikasih buku. Rame-rame di belakang. Nah itu. Kemudian masalah manten atau mantu tidak boleh pakai janur enggak mau datang itu. Ya silakan saja, alasannya apa saya enggak tahu, kalau saya enggak masalah janur sebagai hiasan tadi, kecuali kembar mayang. Kembar mayang itu ada kaitan dengan keyakinannya. Ya, nanti kalau tidak pakai kembar mayang seolah-olah ada keselamatan dengan apa? Menyangkut keselamatan pengantin berdua itu. Memang kalau dalam bahasa Arab janur itu janur sudah datang nur. Kalau bahasa Jawa katanya janur itu janjane wis entuk nur gitu loh. Walaupun istrinya tadi bukan nur namanya. Nah, itu cahaya. Cahaya kesenangan. Dia sudah mendapat yang selama ini apa semacam gelap. Ya sekarang dapat istri menjadi terang benderang dia. Nah begitu dapat kesenangan untuk hidupnya dengan istrinya. Nah maka kalau dahulu janur itu sebetulnya kata orang-orang tua dulu itu juga sebagai lambang saja. Ya, lambang untuk sanepan lah kalau bahasa Jawa ini sanepan tadi. Pakai cengkir juga itu katanya sanepan. Jadi anggo cengkir barang ya ora apa-apa asal tidak mengandung seolah-olah tanpa cengkir nanti tidak selamat gitu. Kalau kata orang tua dulu cengkir itu suatu sanepan, pikire kencenge apa? Pikir, jadi wis padha kencenge pikir dadekke manten, katanya begitu. Ya ta? Nah, terus pakai tebu, tebu katanya anteping kalbu, katanya begitu. Memang orang-orang tua kan banyak sanepan-sanepan begitu. Itu ada lagi pisang tuwuan. Tuan, pisang itu loh. Maksudnya gambaran, lah senewes dadi manteni bendang duwe keturunan, katanya begitu. Ya, itu sanepan, jadi bukan kok kemusrikan itu tidak. Maka kalau make itu pakai janur suatu gambaran itu tanda apa meneh ning goleki wong duwe gawe itu di mana iki? Lah ngene sing nek janure oh kuwi, goleke kuwi gampang. Itu tanda. Itu ya boleh saja. Tapi kalau yang saudara kita yang meyakini itu suatu kemusyrikan, ya silakan saja, tidak usah kita berdebat. Kalau kamu memandang musyrik tidak mau datang, ya silakan. Kalau saya hal-hal itu tidak kecuali kalau kembar mayang itu memang betul begitu, ya tak? Nah, kalau kembar mayang itu memang ada keyakinan, nanti menaruh kembang mayar, dilalah kembar mayangnya ambruk sisi, nulis deg-degan kok. Loh, iku ambruk sisi apa sing tengen itu? Wah, gue nih sing tengen. Wah, cocok si lanang dang mati. Gitu. Nah, itu berarti kan ada kaitannya dengan keselamatan pengantin, itu tidak boleh. Kalau pakai janur, pakai apa? Pelindungan, pakai kertas-kertas untuk hiasan itu, silakan saja. Itu tidak ada hubungannya dengan kemusyrikan, tidak ada. Itu boleh. Namun kalau ada saudara kita yang berkeyakinan seperti itu, ya tidak usah dipaksakan. Ya, biar saja lah kamu tidak datang. Itu ya, Pak. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Jadi untuk nikah tadi lebih baik ketika siri itu sekaligus dipanggilkan dari KUA, mencatat sekaligus itu sah, wes, tidak usah dua kali nikah. Nomor 9. Oke, silakan nomor 9. Ya, mari nomor 9. Iya. Nama Naim Kilirjo Baru Miri Sragen, Pak Ustadz. Naib. Iya. Namamu Naib. Iya. Padahal belum tadi Naim. Naim itu kata orang Jawa. Oh, Naim. Ya, nakal iso mari ya tanya Pak Ustaz. Ya. Gini Pak Ustaz, berhubung saya dulu itu mantan penjahat. Saya udah keluar dari rutan Salemba LP kelas 2A Pekalongan dan terakhir di Solo. Berkat binaan Bapak Waluyo dan Pak Rahmatullah yang mengisi pengajian di rutan 1 Surakarta, dan saya juga setiap malam bisa mendengarkan Al Ustadz di radio. Alhamdulillah saya mendapatkan hidayah. Pertanyaan saya Pak Ustadz, saya mempunyai istri di Jakarta, di Komplek Gubat Hubungan Darat di Depok. Ketika istri saya mengetahui bahwa saya seorang perampok, dia datang ke pengadilan menyodorkan kertas dan minta cerai. Akhirnya saya menandatangani surat cerai tersebut. Ketika saya keluar dari rutan Solo 2012 kemarin bulan 2. Berapa lama di Solo? Di Solo hampir, sebenarnya saya karena 3 tahun setengah, berhubung saya ngurus PB, saya lebih bebas lebih awal. Sampai saat ini saya masih tahanan luar sampai bulan 9 besok Ustaz. Ya. Setelah saya keluar, saya ke Jakarta mau menemui anak saya, memberikan nafkah tuang halal yang akan saya berikan itu. Ternyata saya tidak diberi izin untuk ke asrama tersebut. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mengenai tato di badan saya. Ini tato ya. Saya kan banyak Ustaz. Ya. Ini gimana? Terus, dan dulu saya juga pernah ikut perdukunan Ustaz. Ya. Ya, ikut perdukunan. Perdukunan yang pura-pura bisa menyembuhkan santet. Padahal semua itu bohong. Yang katanya telur ada jarumnya, padahal jarum tersebut dari rumah udah diisi jarum. Dibolong dulu, terus dilem pakai lilin. Kalau yang katanya santet bisa dibuang lewat kambing atau ayam, itu bohong juga, karena sebelum kambing atau ayam itu dimasukin merah delima terlebih dahulu. Nah, terus apa lagi? Lupa saya Ustaz. Udah itu aja Ustaz. Kamu aslinya orang mana? Aslinya Sragen Ustaz. Miri. Lor Gunung Kemukus Ustaz. Oh. Iya. Suruh kuncinya Gunung Kemukus. Iya. Jadi enggak, saya enggak pernah sana Ustaz, cuma lewat. Lah, dapat istri orang Jakarta. Iya, orang Jakarta, istri kedua itu Ustaz. Oh. Iya. Lah, yang istri yang ketiga? Istri yang ketiga orang Kacangan, Senggrong. Senggrong. Yang keempat? Yang keempat enggak ada, yang kesatu malah tetangga saya, dia setia menanti saya walaupun saya tinggal 6 tahun lamanya Ustaz. Saya balik sama istri saya yang pertama Ustaz. Saya yang saat kedua ketiga itu dinikah apa enggak? Dinikah Ustaz. Nah, tapi belum dicerai. Oh, sudah minta gugat. Iya, minta surat cerai semua tersebut. Semuanya tadi. Iya Ustaz. Nah, apa hasil perampokan enggak kamu berikan? Ya dia dulu enggak tahu kalau saya dulu merampok, mencuri gitu enggak tahu Ustaz. Enggak, kamu orangnya kecil ya yang merampok. Operasionalmu di mana? Jakarta dulu Ustaz. Oh, operasinya di Jakarta. Iya, tapi udah tertangkap kok Ustaz. Udah. Iya. Alhamdulillah. Iya. Andai kata tidak tertangkap, mungkin belum sembuh. Iya. Iya kan? Iya. Jadi tertangkap, alhamdulillah, menjadi penyebab dapatnya hidayah. Iya. Alhamdulillah. Iya, tapi batukmu sudah hitam, kudunya udah batuk. Enggak, udah enggak Ustaz. Ya, iya, batuknya udah hitam kan menunjukkan sujudnya lama itu. Ngerampok. Udah kan itu aja Ustaz. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mudah-mudahan lah Allah mengampuni dosa-dosanya. Ini bekas perampok itu lebih baik daripada bekas kiai, bekas santri, bekas ustaz, gitu. Kalau bekas santri mungkin jadi perampok. Kalau bekas perampok jadi santri, kan bagus kan? Nah, maka jangan menjelek-jelekan bekas perampok. Yang tatunan banyak tidak hanya kamu, yang lebih banyak ada yang datang. Datang enggak orangnya ini? Enggak datang? Kamu kan enggak kelihatan, cuma di badannya. Yang datang bekas seperti kamu itu, leher-lehernya ini, tangannya kabeh, jadi kelihatan kabeh. Nah, insya Allah, itu namanya bekas. Ya, nah. bekas orang jelek itu berarti menjadi baik. Nah sekarang direnung perbuatan-perbuatan yang sudah dilakukan selama ini, tentu banyak dosa, banyak ini, sudah. Sekarang perbanyak kebaikan-kebaikan untuk mengimbangi dosa-dosa yang sudah lalu. Saya yakin walaupun kamu jadi perampok dulu sering dapat harta, harta yang kamu peroleh walaupun banyak saya yakin tidak dapat ketenangan. Karena polisi lewat nulis deg-degan. Padahal polisinya yang enggak tahu lewat, misalnya kamu pas di mana lewat di situ enggak akan mencari kamu, enggak tahu, tapi kamu sudah deg-degan sendiri. Itulah ya. Jadi yang begitu itu sudah ditaubati betul-betul, syukur teman-temanmu ngerampok itu biasanya kan ada temannya. Apa sendiri kan tidak kan? Nah, teman yang ngerampok dikandani. Diajak sadar, hidup itu cari ketenangan dan hidup dapat rezeki tapi tidak tenang hatinya. Di samping hatinya tidak tenang, harta rampokan itu pun tidak berkah. Maka orang yang ngomong ngerampok sugih mesti enggak. Enggak wingi entuk akeh itu sekarang habis sudah. Dapat banyak, enggak ada berkahnya. Maka dari itu disesali, ditaubati, sekarang jadi orang Islam yang baik, banyak istighfar pada Allah, melakukan kebaikan-kebaikan untuk mengimbangi kejahatannya dulu. Nanti pada yaumul hisab, kalau kebaikannya lebih berat daripada kejelekannya, insya Allah diterima oleh Allah masuk surganya. Nah, maka dari itu, nah istrinya yang masih setia tadilah diarahkan kepada jalan yang lurus. Dan semaksimalnya kalau dulu memberi rezeki anak istrinya ya selalu rezeki yang tidak halal, sekarang diusahakan memberikan rezeki yang halalan toyiban, yang halal dan baik, sekalipun sedikit kalau itu halal membawa berkah, sekalipun banyak kalau tidak halal tidak ada berkahnya. Ya mudah-mudahan anaknya berapa? Anakmu 3, ikut ibunya semua. Oh, yang di Sragen kan mau maksudnya. Nah, yang di Sragen, yang anaknya di Jakarta belum mau menerima ibunya, ya tidak apa-apalah, disadari. Ya, mungkin ibunya khawatir, kalau dicak bapaknya, wah ini sudah diperampok. Wah, tak didik, wah, mungkin begitu. Nah, nanti kalau bapak sudah menampakkan kebaikannya, jadi orang yang soleh, nanti insya Allah akan dipertemukan oleh Allah. Nah, ya, alhamdulillah, kamu sadar menjadi orang Islam yang baik. 9. 16. Okay, ya. Dari Purworejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, karena ini dorongan dari hati saya, dari istri terutama sekarang lagi mendengarkan di rumah. Karena mungkin dari dahulu perbuatan kami yang kurang baik dan jelek yang melampaui batas. Karena ada kebencian dari istri, jadi mohon Ustadz untuk menasehati. Karena gimana Mas, rasanya hati saya itu masih benci terus gitu. Jadi kalau saya terangkan yang baik-baik tentang ayat dan hadis itu merasa tersinggung Ustadz, jadi belum bisa menerima gitu. Contohnya satu, saya bilang kalau mak, kalau hawa nafsu itu adalah setan. Nah saya cuma memberitahu kayak gitu, ya kamu yang setan malah katanya gitu. Jadi kan belum tahu gitu. Saya berusaha mencontohkan untuk sholat sunnah, untuk baca Quran dan untuk yang lain-lain yang baik-baik. Ternyata mengajarkan yang baik, mencontohkan yang baik itu banyak tantangannya. Yang jelas saya sendiri di daerah tersebut termasuk orang yang tidak umum ya. Dan tidak mengikuti pada umumnya yang jelas gitu. Terutama tantangan berat bagi keluarga Ustaz. Mohon dijelaskan, dinasihati. Mudah-mudahan istri saya sekarang lagi mendengarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istrimu belum ikut ngaji di sana? Belum, tapi berusaha selalu mendengarkan. Ya, nanti kalau mendengarkan disambil, nanti kandani setan malah kue disetan kayak gitu. Insya Allah Ustaz, saya selama ngaji di MTA ini, yang dulunya saya pernah bersifat keras dan ucapan-ucapan yang kotor, saya berusaha sebisa mungkin mengamalkan kajian-kajian yang telah kami pelajari di MTA ini. Ya. Jadi istimu tahu kalau dulu kamu orang tidak baik dulu. Iya, tahu. Nah, sekarang menjadi baik, tahu enggak? Sekarang tahu, tapi kadang-kadang dicontohkan itu ya kurang itu, kurang menerima karena mungkin memandang dari jeleknya ya, itu. Abra, jadi ya. Saya bilang diambil aja yang baiknya dulu aja, jangan diambil yang jeleknya gitu. Ya. Mohon Ustadz bisa menjelaskan, sekarang lagi mendengarkan di rumah. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum saya menjelaskan kepada istimu, ya, karena dulu istimu merasakan jeleknya, jelekmu, ya, nah sekarang rupanya belum bisa merasakan baikmu. Nah, mestinya kamu imbangi dulu, kamu berbuat kebaikan dulu pada istimu, sehingga dulu kamu berperilaku jelek, sekarang berperilaku baik, itu isti bisa merasakan, oh berarti ngaji itu ya ada bedanya, sekarang suami saya jadi baik, ya, tidak pernah mengatakan berkata kasar, tidak menyamakan saya dengan ulo sowo, nah, itu ya. Nah, dengan begitu akhirnya kan terasa kebaikannya. Maka si istri yang di rumah kalau betul-betul mendengarkan, ya bisa juga orang yang dahulu jelek menjadi baik, seperti yang baru saja dikatakan sebelum suamimu tadi, ya, seorang perampok sudah masuk penjara di Cipinang, masuk di sini sampai sudah, ya, akhirnya menjadi tobat jadi orang baik. Kalau sudah jadi orang baik, jangan dilihat ketika jeleknya. Wala tansawul fadla bainakum. Jangan saling melupakan kebaikan di antara kamu. Yang jelek ya sudah jelek, dikubur. Tapi yang diingat-ingat kebaikannya. Maka si istri tadi, kalau dulu suamimu selalu berbuat jelek, nah sekarang sudah ngaji, sudah ngerti tuntunan, semaksimalnya katanya tadi akan berbuat baik menurut tuntunan yang sudah diketahui. Maka kalau orang sudah jelek sekarang jadi baik, jangan dicurigai jelek terus, nanti tidak akan bisa ketemu nanti. Sekarang diterima kebaikannya, disyukuri. Dulu jelek sekarang jadi baik hasil ngaji, nah mestinya istrinya syukur bisa ikuti kajiannya. Tidak hanya di sini, di Purworejo yang dulu pernah didemo itu, sekarang ternyata pengajian MTA di sana berkembang pesat. Nah, kalau kamu bisa ikut kajian di sana, istrimu diajak kan lebih baik. Ya. Sekarang ada 4 tempat tidak salah di Purworejo yang dulu mau tukulnya sulit, tapi sekarang sudah ada 4 tempat. Apa namanya di Pituruh itu gedungnya sudah penuh, tidak muat lagi. Ya, gedung yang dulu dilempari ular, dilempari bangkai ayam, dilempari telur busuk, sekarang sudah bersih dipakai ngaji dengan baik, tenang. Nah itu kan itu diikutilah di sana lebih baik. Istrimu diajak ngaji, saya rasa akan menghayati langsung, akan lebih mudah untuk dididik. Ya mudah-mudahan dengan begitu akan membawa kebaikan tidak hanya dirimu sendiri, tapi keluarga menjadi baik semuanya. Ya gitu ya. Silakan dari Aceh dulu, di lantai 1. Mari dari Aceh dulu ini. Mic 28. Ayo dari silakan. Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suendri, saya yang dari Aceh Timur. Ya. Maaf Ustaz, karena saya enggak bisa di lantai 2 karena kondisi saya belum begitu sehat. Ya, boleh, mari. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ustaz yang mengizinkan saya tinggal di tempat gedung ini selama 1 bulan bersama istri dan anak saya. Apa sudah 1 bulan? Sudah Ustaz, 4 minggu ini Ustaz. Oh sudah 4 minggu ya. Rencananya saya besok mau pulang. Jadi saya minta mohon doanya supaya saya dan istri dan keluarga saya bisa istiqomah dalam menjalankan amal, dapat menjalankan hasil kaji yang saya dapatkan di sini supaya bisa istiqomah Ustaz. Iya ya, mudah-mudahan bisa istiqomah. Dan saya mau mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang membimbing istri saya yang di asrama putri Ustaz. Iya ya. Kepada Bu Yayu, kepada Bu Teti, kepada Bu Ropi dan kepada ibu-ibu yang lainnya. Dan saya sangat berterima kasih sekali sama Pak Katino yang selalu mengarahkan saya untuk mengikuti ke pengajian-pengajian daerah. Dan yang saya mau tanyakan Ustadz, mohon dijelaskan perbedaan kondangan antara di sini dan di daerah saya Ustadz. Ya. Ya. Karena kalau di daerah Sumatera sana Ustadz, kondangan itu kan mendatangi tempat pernikahan gitu Ustadz. Ya. Jadi saya pun suatu sebelum kemari Ustaz dibilang sama ibu saya, kok kamu gak mau ikut kondangan, udah dikasih rantang gak mau kondangan, gak malu kamu, dibilang gitu Ustaz. Ya. Tapi terus saya bilang, Ustaz bilang itu kan mak kondangan gak ada tuntunannya, saya bilang gitu. Tapi saya tidak tahu kondangan itu artinya di sana sama di sini kan beda Ustaz. Ya. Jadi mohon dijelaskan supaya di daerah sana mengerti artinya kondangan di sini dan di sana gitu Ustaz. Ya, ya, ya, ya. Jadi biar enggak ada salah paham. Ya. Terus gimana dengan sembelihannya gitu? Terus itu Ustaz, sebelum saya dulu mengetahui ngaji itu, saya pernah beli motor yang enggak ada suratnya Ustaz. Ya. Jadi gimana itu, dosa apa enggak? Ya. Dan yang kamu beli itu miliknya siapa? Ya orang yang jual gitu Ustaz datang. Ya. Nah itu enggak ada surat, kalau kemana-mana tanpa surat. Orang dibawa ke ladang Ustaz. Enggak dipakai keluar-keluar. Oh, dibawa ke ladang. Iya. Ya, ya. Jadi gimana itu, apa saya berdosa apa harus saya gimana kan motor itu harus dijual lagi Ustaz? Nah itu motor yang kamu beli itu dari pemiliknya atau dari curian? Saya nggak tahu juga Ustaz. Yang tahu dia punya banyak motor gitu. Oh gitu ya. Karena di sana kebanyakan gitu Ustaz. Ya, kebanyakan punya motor nggak pakai surat gitu. Iya. Tapi kebanyakan curian apa bukan nggak tahu. Saya nggak tahu. Oh ya. Dan setelah ini nanti saya ingin pamitan sama Ustadz. Ya, boleh. Ketemu setelah tangan. Selesai pengajian nanti. Apa satu bulan sudah cukup? Ya, tiketnya sudah dibeli tanggal Senin besok pulangnya Ustadz. Oh gitu, tak kira kalau sebulan belum cukup nyambung sakit sebulan lagi ya boleh saja. Nyambung lagi. Kalau nanti kamu sudah pulang ke Aceh mau kembali ke sini kan jauh. Kalau masih di sini kan dekat. Ya, tapi nanti beli sapi kecil dulu lagi Ustaz, biar bisa kemarin lagi. Beli sapi kecil, dibesarkan, dibesar, dijual lagi. Ya, insya Allah. Ya, mudah-mudahan dapat sapi yang banyak nanti ya. Ya, ya. Ya, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi betul-betul ini sapinya bisa dikendarai sampai di Solo ini. Gitu. Jual sapi untuk berangkat ngaji sampai di sini. Ya nanti bisa untuk pulang pergi. Ya kalau nanti apa tuh belum bisa mempunyai sapi lagi, ya susah untuk kesini. Maka maksudnya diperpanjang tidak apa-apa di sini. Boleh ya. Jadi mohon doa supaya kamu istiqomah ya. Kalau kamu sudah dapat dukungan dari keluargamu, di samping istri dan bapak, ibumu, kakakmu yang kemarin mau berangkat katanya semua mendukung. Ya itu disampaikan pertama apa yang kamu dapat, kalaupun nanti bawa bendel-bendel brosur dari sini, dikaji, dipelajari di rumah, dalam keluarga dulu, sebelum disebarkan kepada orang lain. Terus kalau ingin menyebarkan, terutama kerabat-kerabat dekatnya dulu, diundang, dipanggil ke rumah, diajak ngaji bersama, brosur-brosur atau CD-CD yang kamu bawa dari sini. Insya Allah dikaji dulu bersama. Kalau sudah nanti ada kemantapan, syukur bisa datang ke sini. Tidak hanya kamu dengan istrimu, yang lain lagi mungkin kakakmu sama kamu juga, sama bapakmu, dan itu lebih mantap lagi keluarga untuk mengkaji itu. Mengenai perbedaan kondangan, saya kan kalau kamu perbedaan di Jawa dan di Sumatera, saya nggak tahu di Sumatera. Ya, kalau kamu katakan kondangan di sana itu menghadiri orang punya kerja manten itu boleh, enggak apa-apa kalau di sini istrinya walimahan kayak gitu kan. Boleh. Lah kondangan kalau di Jawa ini biasanya ada unsur dengan selamatan. Jadi minta selamat. Minta selamat dengan katanya kalau di sini ada keyakinan, ada danyang-danyang. Satu desa yang menguasai desa ini ada danyang, katanya danyang itu makhluk halus yang minta disajeni tiap acara-acara tertentu tadi, maka supaya selamat mengadakan acara kondangan atau kenduren, dalam bahasa Jawa ini kenduren. Kumpul, nanti itu diucapkan oleh seorang kaum, kaum itu kalau di sini tukang doa, ya, minta selamat kepada yang bau reksa atau yang menguasai. Bau reksa bahasa aja Indonesia ini apa itu? Menguasai, bahwa itu bau reksa orang Aceh yang enggak tahu itu. Ya. Jadi yang menguasai desa ini, nah, supaya selamat, maka diadakan kondangan, bikin nasi tumpeng begitu, terus disembelihkan ayam apa itu sesaji, belum boleh dimakan kalau belum didoaini oleh tukang doanya tadi, nah, itu selamatan. Nah, maka kalau di sini mengandung kemusyrikan karena mempunyai keyakinan dengan adakan kondangan itu membawa dampak selamat pada desa itu. Kalau tidak adakan kondangan begitu, nanti danyangnya marah sehingga membuat tidak aman di desa itu. Lah, kemusyrikannya di situ. Tapi kalau kondangan di Aceh itu maksudnya menghadiri orang yang punya kerja mantu, pengantin, boleh itu, tidak apa-apa. Ya sebelumnya saya juga enggak pergi kondangan itu Ustaz. Ya, karena dibilang ada kemusyrikan gitu. Nah, maka tanya. Setelah saya sampai di Jawa ini baru saya tahu kalau kondangan di sini kendurian. Kan saya tanya-tanya di sini Ustaz. Ya, maka jangan disamakan Aceh karo Jawa ya toh. Ya, tanya dulu. Bahasanya kan sama Ustaz. Kalau di sana dengar kan gitu Ustaz. Ya. Ada kondangan, kondangan ini ada lagi suatu daerah yang namanya kondangan itu makan bersama. Pokoknya ngumpul-ngumpul makan bersama itu ya kondangan. Kalau sekedar kumpul makan bersama enggak apa-apa, boleh aja. Jadi yang tidak ada unsur kemusyrikan, minta selamat dengan acara kondangan tadi seolah mendatangkan keselamatan, lah itu yang enggak boleh. Kemudian beli motor tanpa surat, kalau memang itu pembeli membeli mogok dari pemiliknya boleh saja, enggak apa-apa itu. Boleh. Nah, resikonya nanti kalau dibawa ke jalan, ditangkap polisi, enggak ada motornya ya ditahan oleh polisi. Di jalan enggak ada polisi di sana, Ustaz. Oh ya. Ya malah bebas itu sudah. Namanya nah. Di kampung enggak ada polisi, Ustaz. Ya, ya malah aman loh. Orang jalannya buat ke ladang yang enggak ada polisi. Oh iya, jadi sepeda motor di sana malah murah tanpa. Orang motornya pun motor udah jelek, Ustaz. Ya, enggak apa-apa kalau memang itu membeli, bukan kamu tidak tahu entah curian apa tidak, yang penting itu membeli dari orang. Kecuali kalau kamu tahu ini hasil curian, jangan. Kalau tidak tahu, ya enggak usah tanya. Ini mobilmu, motormu curian apa? Ya, oh, malah marah nanti yang kamu. Nah, kamu beli pada seorang itu tanpa surat, ya resikonya. Mungkin dia sendiri belinya ya tanpa surat. Memang daerah ada, katanya daerah Meduro, daerah Kangean sana loh. Katanya di sana itu sepeda motor ya tanpa surat-suratan katanya. Ya. Sebabnya sana kan keluar itu ya juga mau laut, mau misalnya mencuri sepeda motor, lari kemana wong dikupeng oleh laut. Jadi gak bisa. Ya, mungkin pakai surat-surat wong gak pernah pakai. Apalagi cuma dibawa ke ladang, ya rugi benda tahun pakai surat itu misalnya. Nah, hitungannya rugi pajak kan itu. Nah, sebetulnya kalau mau pajak lebih baik, ya. Wong pajak sebagai rakyat, sebagai warga negara kewajibannya pajak ya. Tapi mungkin sana dianggap seperti sepeda ontel aja, rasanya nganggo surat-suratan ini. Tidak apa-apa lah kalau kamu membeli bukan hasil curian, sah saja, insya Allah tidak apa-apa. Ya boleh, nanti kalau mau ketemu saya sebelum pulang, boleh ketemu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan perkenalkan, nama Yulianto, alamat tempat tinggal, Pulau Watu, Purwobinangun, Pakem, Sleman. Oh iya, mari. Saya pensiunan birokrat dari pemerintah Kabupaten Sleman, Pak. Oh ya. Dan baru kali ini bisa mengikuti pengajian Ahad Pagi di MTA Solo. Di sana sudah ikut MTA? Belum. Ya. Yang pertama semacam penyesalan. Karena pada tahun 2005 kalau enggak salah itu di Kalasan ini diresmikan cabang MTA. Ya. Saya mendapat undangan dalam kapasitas jabatan sebagai camat saat itu. Ya. Tapi saya tidak berkesempatan hadir. Saya membagi tugas dengan Muspika dan Amir Kapolsek dan KUA yang bisa menghadiri. Kalau toh misalnya dulu saya hadir, saya lebih awal mengenal MTA dengan segala pengajian-pengajian yang diberikan. Satu hal yang ingin saya sampaikan, mohon untuk diberikan penjelasan. Sekitar 2 bulan yang lalu, sampai saat ini masih, saya diajak istri untuk melakukan puasa Dawud. Walaupun saya belum tahu persis dalil yang melandasinya. Mohon kiranya Ustadz untuk bisa memberikan kepada saya dalil yang melandasi puasa Dawud itu. Saya hanya berkeyakinan ini ada lebih utama daripada tidak puasa. Yang kedua, berkaitan dengan pokok kajian yang pertama, barangkali penangkapan saya yang kurang paham terhadap doa anak kepada orang tua. Kalau tidak salah, dalam beberapa pengajian saya mendapatkan ada 3 hal yang menyertai orang meninggal. Yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat, kemudian sedekah jariah, dan doa anak yang soleh. Bagaimana kan ditanya dengan Robik Firli Walidayah Warhamma Kamarobayani Soiroh. Mohon dijelaskan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengar terus ada tersentuh ikut kajian MTA ini dari mana? Dengar? Dari radio, Pak. Oh, dari radio. Dari radio. Radio di dari Kalasan sana terdengar baik ya? Dari Pakem, karena kami sudah pensiun tadi tamat, ya. Ya, kembali ke Pakem dari Pak Yusri. Ada pemancar. Oh, gitu. Kami ya. Sering mengikuti dan tertarik untuk bisa hadir di tengah-tengah forum ini. Ya, syukur alhamdulillah, mudah-mudahan bisa istiqomah. Tentang puasa Dawud, memang ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bacakan hadisnya ya. An Abdillah ibnu Amrin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalu shaumi shaumi akhi Dawud. Kana yasumu yauman yuftir yauman. Yuftiru yauman. Wala yafirru idza la aqo. Di situ diterangkan hadis riwayat Tirmidzi. Dari Abdullah bin Amr, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seutama-utama puasa adalah puasa saudaraku Daud, maksudnya Nabi Daud. Adalah beliau sehari berpuasa, sehari tidak berpuasa, sehari berpuasa, sehari berbuka, tidak berpuasa. Ia tidak lari bila bertemu dengan musuh. Hadis riwayat Tirmidzi, juz 2, halaman 134, nomor 767. Ya. Ini hadisnya adalah Hasan Sahih. Jadi hadisnya memang puasa yang paling dol itu puasa Nabi Daud. Ada orang bertanya pada Nabi selain puasa Ramadan, ada, saya masih kuat dari itu, ya puasalah kamu. Puasa Senin dan Kamis misalnya, ada masih kuat dari itu lagi. Terus terangkan Nabi sampai kamu boleh puasa sehari, tidak puasa 2 hari. Saya masih lebih kuat dari itu lagi, sudah puasalah sehari, tidak puasa sehari. Sahabat tadi tanya, saya masih kuat lagi lebih dari itu seadil-adil puasa. Puasa yang paling adil, lebih dari itu sudah tidak ada. Maka puasa yang paling afdol adalah puasa, sehari tidak puasa. Walaupun kamu masih kuat untuk puasa lebih dari itu, tapi yang paling afdol itu puasanya Nabi Daud, sehari puasa, dan seterusnya. Itu jadi dalil puasa Daud ada, itu diterangkan oleh Rasulullah seperti itu tadi. Ya. Kemudian doa anak orang tua tadi itu dengan ayat itu kan karena tadi anaknya dikatakan dari Rasulullah itu ada 3 hal yang bermanfaat orang tuanya tadi, ilmu yang bermanfaat, amal jariah, kemudian yang satu apa tadi? Doa anak yang soleh. Apa hubungannya dengan anak soleh mendoakan pada orang tuanya? Nah itu memang kalau anak yang soleh ya mendoakan pada orang tuanya. Rabbi firli wali walidayah warhamhuma kama rabbayani shaghiran, itu maksudnya mohon kepada Allah, ya Allah ampunilah aku, ampunilah kedua orang tuaku, bapak ibu maksudnya, ya, warhamhuma, dan rahmatilah beliau berdua, bapak ibu tadi, ya, kasih sayangilah mereka seperti mereka berkasih sayang kepada aku ketika aku masih kecil. Jadi mohon kepada Allah supaya bapak ibunya itu dikasih sayangi oleh Allah seperti bapak ibu mengasih sayangi aku anak tadi ketika masih kecil. Karena seorang bapak ibu itu kasih sayang kepada anak ketika anaknya masih kecil dan ketika anaknya sudah besar atau dewasa kan lain. Lebih sayang, lebih perhatian kepada anak ketika masih kecil. Maka anak masih kecil itu enggak pernah dimarah oleh orang tuanya. Ya kan? Adanya disayang terus. Walaupun apa itu tidur ngompol ya tidak dimarahi, tapi kalau sudah gede ngompol dunek-unek ya karena pak ibu ya itu. Ya itulah nanti supaya Allah tuh betul-betul menyayangi ayah ibunya seperti ketika ayah ibu kita menyayangi anak atau dirinya masih kecil. Itu doa pada orang tua, doa oleh anak kepada orang tuanya, mohon kepada Allah itu baik. Termasuk anak yang soleh mesti mau mendoakan orang. Maka seabdul doa ya doa sendiri, doakan orang tuanya, jalah malah minta didoakan oleh orang lain, dirinya sendiri malah tidak mendoakan, itu enggak pas itu. Wong-wong liya kondungake malah dirinya tidak mendoakan. Ya itulah Bapak, mudah-mudahan bisa dipahami. Ayo 2-3 pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Tumiarti dari Sanggrahan Kali Tekuk Kemen Gunung Kidul. Kali Tekuk. Ya, mari. Ya, Kali Tekuk. Saya ingin menyaksikan gedung MTA di sini. Ternyata luar biasa besarnya dan baiknya. Banyak kajian Bapak Ibu di sini, maka menjadikan mantap dan bangga hati saya. Baru pertama kali datang, Ibu. Yang kedua, saya kesini minta doa kepada Bapak Dr. Andes Ahmad Sukino dan Bapak Ibu kajian di sini. Berhubung saya masuk MTA itu ada hambatannya, tapi tidak saya masukkan dalam hati. Karena supaya kajian saya bisa istiqomah sampai akhir, maka saya tidak akan pantang mundur, akan maju terus. Yang ketiga, dulu saya berkata akan menyaksikan gedung MTA di sini, belum bisa. Dikarenakan saya baru menerima halangan sakit, maka pada hari ini, waktu ini, baru bisa melaksanakan sekarang ini, Pak Ustadz. Ya, pertanyaannya, ya. Kata-kata saya dulu sudah saya laksanakan ini, itu sudah sah atau belum, Pak Ustaz? Kalau sudah, terima kasih. Jadi kata-katanya ingin datang di gedung MTA gitu? Iya. Oh, ya, sudah sah. Sudah sah, sudah dilaksanakan kok. Ya, terus? Yang nomor 4, saya mohon pada Allah supaya Bapak Dr. Andes Ahmad Sukino dikasih umur yang sepanjang-panjangnya supaya bisa membina dan melindungi umat Islam seluruh dunia yang baik dan yang lurus itu. Selain daripada itu, berhubung saya ini hanya orang kecil saja, banyak kesalahan-kesalahan dan ucapan saya yang kurang tertib atau kurang sopan, maka saya minta maaf yang sebesar-besarnya terhadap Bapak Dr. Andes Ahmad Sukino dan Bapak Ibu kajian di sini. Sesudahnya saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang membuat tulisan itu berapa malam, Bu? Ya, yang berarti itu sudah mungkin seminggu lah kita hati. Ya, enggak. Ya. Baru saja, baru baru saja. Ya, alhamdulillah. Ya, ya pinter gitu loh. Pinter nulis, ya alhamdulillah. Jadi nadar ibu datang ke sini sudah dilaksanakan, sudah sah, sudah baik. Ya, tidak ada kekurangan apapun. Gedung NTA ini besar, luar biasa, memang biasanya tidak seperti ini. Gedung pengajian yang seperti ini ya memang hanya ini. Biasanya pengajian kan cukup bikin tenda emplek-emplek itu aja biasanya. Atau di masjid-masjid gitu. Ya mudah-mudahan berkah. Ini semua berkat dari saudara-saudara kita yang ngaji ini juga. Ya. Jadi ini bukan bantuan dari jin dari Baghdad, bukan. Bukan bantuan setan, bukan. Tapi dari kesadaran para bapak-bapak, ibu-ibu, warga pengajian dan para dermawan. Ya alhamdulillah kita sudah diberi amanati gedung ini, ya kita syukuri, kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk kegiatan-kegiatan keagamaan. Kemudian doa, ya mudah-mudahan Allah mengabulkan doa ibu itu, dan saya juga mendoakan ibu supaya bisa istiqomah, syukur tidak hanya sendiri, kemudian suaminya ya diajak, anaknya diajak, mudah-mudahan satu keluarga bisa ngaji semuanya. Adapun ada hambatan, rintangan, tidak dimasukkan hati itu betul. Masukkan saja sungai. Sudah. Sebab kalau kita gagal hambatan-hambatan, tidak jadi ngaji nanti. Ngaji setelah ngaji di NTA, di sana dirasani, di sana digunjing. Dan tidak usah didengar, sudah. Buang saja semua, masukkan sungai. Sudah. Sampah, anggap sampah. Sudah. Nah, saya rasa itu, ya mudah-mudahan ibu bisa istiqomah dan membawa keluarganya ke jalan yang lurus, semua saya ikuti ngaji. Sebelum bisa datang ke sini ya, ya istiqomah bisa dengarkan dari rumah lah, karena jarak jauh tadi. Ya baik, yang lain? Silakan masih nomor 13. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Perkenalkan, nama saya Ibu Siti Mafida dari Sruen, dari Binaan Tengaran yang diketuai oleh Mas Yahya Widodo sama Mas Zainal. Ya, ini ada satu pertanyaan sama satu permohonan, Pak. Ya. Ya, nomor satu. Kemarin hari Jumat saya takziah di Gata Ampel. Waktu mau pemberangkatan jenazah itu ada tauziah. Katanya orang yang udah berumur 70 tahun lebih, 70 tahun lebih itu amal kebaikannya masih dihitung pahala kebaikannya. Habis kalau amal kejelekannya katanya udah hilang gitu, Pak. Enggak dihitung gitu loh. Ya. Kalau yang amal kejelekannya enggak dihitung gitu. Ya ini yang saya tanyakan. Apakah semua itu benar? Kalau memang benar, minta tuntunannya dari Bapak. Yang nomor dua, saya mohon di Binaan di Tengaran ditayangkan siaran radio, ada Binaan setiap Selasa malam jam 6.30 sampai jam 9. Biar masyarakat di Kecamatan Tengaran, khususnya di Sruen, Pak, ini masih kental banget itu ininya. Habis banyak. Yang kental ininya itu apanya? Kental ini. Habis biar masyarakat Sruen itu tahu. Sebenarnya banyak, Pak, yang dengerin. Katanya mendengerin apa itu? Pertanyaan yang lucu-lucu kayak gitu, Pak. Banyak yang dengerin memang. Tapi mau terjun, langsung mau terjun itu katanya mana ya, masih takut banyak masyarakat yang mengucilkan gitu loh, Pak. Ya. Ya. Ya, ini pesan dari saya untuk adik saya sama bapak saya. Adik saya yang udah saudara saya 4, Mak. Habis ya saya ya termasuk gimana ya, Pak? Habis dikucilkan dari saudara lah gitu. Habis kakak saya juga perempuan. Habis ini, Pak, seperti saya dianggapnya bukan saudara lagi gitu. Kemarin waktu bulan November ibu saya kan meninggal. Habis itu kan saya minta tolong sama binaan Tengaran itu kan. Habis minta tolong, habis semua peraturan di MTA gitu, itu amanah dari Bapak gitu kan. Habis itu saudara saya mengucilkan saya, Pak. Ya saya gak apa-apa, yang penting saya takut sama Allah, gak takut sama saudara gitu. Ya semoga saya kuat aja, Pak. Habis sudah kehilangan suami juga, Pak. Ya karena saya masuk MTA, Pak, alhamdulillah. Ya istiqomah, Pak. Suaminya hilang kemana? Ya karena saya kan kerjanya merantau. Habis suami kan gak bertanggung jawab. Saya kan merawat jumbo, Pak, itu di Jakarta. Kalau di sini cari pasien dikasih ibu itu. Tapi kan kerja 24 jam. Karena suami gak bertanggung jawab, saya harus menghidupi dua orang anak. Yang satu anak angkat, Pak. Saya dulu ngambil umur 3 bulan kurang 6 hari. Habis itu anak umur 1,5. Saya punya sendiri operasi sesar, Pak. Habis itu suami gak bertanggung jawab. Mau membebankan bapak saya yang pensiun cuman apa ya, CPNS gitu loh, Pak. Pensiunan gitu loh. Habis kan saya cuma ada perasaan gitu loh, Pak. Maksud di rumah saya suami gak kerja gitu. Habis itu yang nomor 2, karena saya mengaji di MTA, sebenarnya suami udah kemarin udah dulu-dulu itu waktu muda di Kemplayan itu sudah ngaji, Pak, katanya ya juga apa itu ambil batu gitu, udah lama banget, tapi nggak menuntun saya untuk menuju ke itu, Pak. Jadi saya dengerin radio sama Bapak, habis saya kaji, habis Bapak cocok sama itu MTA, saya juga cocok, habis Bapak sama saya kesini sendiri, Pak. Oh. Ya mudah-mudahan minta doanya sama Bapak, semoga saya istiqomah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi orang yang sudah 70 tahun amal jeleknya dihapus, yang baik masih dicatat. Ya, itu jangan tanya kepada saya. Maksudnya tanya yang menerangkan itu. Kalau saya belum tahu, ya. Kalau yang saya ketahui, ya umur berapapun kalau dia memang masih sadar, masih sehat, masih normal pikirannya, ya beramal baik ya dicatat kebaikan, diamal jelek ya dicatat kejelekan. But amal jelek ya dosa, amal baik ya dapat pahala, begitu umur berapapun. Itu yang saya ketahui ya, kecuali kalau orang sudah pikun, sudah tidak normal pikirannya, ya sudah tidak itu bebas. Amal baik ya tidak dapat pahala, amal jelek ya tidak berdosa, karena itu sudah seperti bukan kehendaknya sendiri. Karena sudah pikun. Sudah pikun itu ya seperti kesadarannya sudah hilang. Bukan berarti gila ya. Bukan gila, bukan. Tapi kesadarannya sudah hilang karena ketuaannya tadi. Ya, rasa begitu. Adapun bina di Tengaran. Ya mudah-mudahan bisa istiqomah. Ibu tadi bisa istiqomah dengan bapaknya. Ya, dengan anak-anaknya, syukur bisa datang juga. Ya, sebelum bisa datang ke sini, kalau tidak bisa istiqomah ini, ya bisa dengarkan radio ya di sana. Syukur masuk binaan Tengaran yang ada sana secara istiqomah. Insya Allah nanti akan dapat pelajaran-pelajaran yang lebih bermanfaat untuk menata dirinya sendiri, untuk menata keluarganya. Ya, saya rasa cukup ini, Bapak Ibu. Ada penyerahan jimat. Dan ini saya jawab pertanyaan dulu dari internet ini ya. Oh ya, mari satu kali ini, satu lagi. Nomor berapa, Pak, mic-nya? 16. 16 ini dari 16, Kalimantan ya. Ini satu lagi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sunarno dari kota yang tidak pernah tidur, alias kota bangun. Jadi Jadi saya dari Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara. Oh, ya. Atau istilahnya adalah Kukar. Provinsinya adalah Kalimantan Timur. Di sini saya akan bertanya, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 236. Pertanyaannya adalah, apakah ada suatu pernikahan yang tidak ditentukan dulu maharnya? Yang kedua, masalah umroh. Pada waktu saya berhaji, itu masa tunggu untuk kepulangan, itu saya diajak oleh teman itu untuk mencari mikot untuk umroh lagi, untuk umroh itulah. Nah, itu saya jawab, aku belum tahu masalah itu, aku begitu. Nah, kemudian insya Allah pada bulan 4, tanggal 4 ini saya juga akan berangkat umroh. Itu bagaimana, bila mana nanti itu setelah saya menjalankan umroh itu diajak lagi untuk mencari mikot untuk umroh lagi, itu ada dasarnya atau tidak? Yang ketiga kalinya mohon, karena saya itu jauh dan ini rasanya asing. Ya, asing. Mana Kota Bangun ini? Kok tidak pernah ada? Memang belum ada, Pak. Ya. Saya dengar-dengar itu belum ada yang dari Kota Bangun itu yang masuk ke MTA itu belum ada. Ya. Tapi pendengar radio banyak, Pak, di sana. Banyak sekali orang yang mendengarkan radio, yaitu melalui satelit. Oh iya. Bahkan itu saya pernah mengadakan itu ya sekitar 1 tahun lah. Itu bubar lagi. Diadakan lagi. Ya. Tidak bubar lagi, Pak. Tidak bubar lagi. Tapi hanya tidak ada yang datang gitu aja. Yang ketiga kalinya saya mohon pada Bapak itu untuk memberikan email Bapak Sukino ataupun nomor HP-nya, nanti saya dapat bertanya secara langsung. Yang ketiga kalinya itu ini saya ya. Karena jauh, Pak. Saya itu pernah mendengar, tapi ya sudah lama sekali. Itu masalah muadzin, Pak. Itu pernah Bapak itu, saya rasa itu pernah Bapak menjelaskan, yaitu besok muadzin itu akan diperpanjang lehernya. Itu saya mohon penjelasannya, Pak. Karena saya belum tahu masalah itu, belum jelas. Begitulah beberapa pertanyaan dari saya. Sebelumnya mohon terima kasih atas jawaban dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba dibaca ayatnya, surat Al-Baqarah 236. Al-Baqarah 236. La junaha 'alaikum in talaqtumun nisaa'a ma lam tamassuhunna aw tafridhu lahunna faridhah. Wa matti'uhunna 'alal musi'i qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaruhu mata'an bil ma'ruf haqqan 'alal muhsinin. Tidak ada kewajiban membayar mahar atas kamu jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah atau pemberian kepada mereka, orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya pula, yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan. Ada natnya di situ? Tidak ada. Jadi orang yang nikah belum ditentukan besarnya mahar, ya. Kemudian cerai sebelum berkumpul, itu tidak kewajiban membayar mahar. Belum ditentukan itu maksudnya belum diberikan maharnya apa. Kalau sudah ditentukan, misalnya kamu akan saya beri mahar, atau nikah ini diberi mahar, misalnya uang berapa, jumlah berapa, tapi belum diberikan. Belum diberikan. Ya. Kalau memang belum diberikan dan belum bersetubuh, belum kumpul, ya, walaupun sudah nikah, belum sempat kumpul, cerai. Ya. Itu tidak perlu, tidak memberikan mahar, tidak dosa. Tapi perlu diberi mut'ah. Mut'ah itu apa? Bebungah lah, diberi hadiah lah. Diberi bebungah, karena dicerai, diberi bebungah. Bagi yang mampu, ya memberikan sesuai dengan kemampuannya. Bagi yang tidak mampu ya apa adanya gitu. Hanya sekedar diberi bebungah gitulah. Itu ya. Kalau memang belum kumpul, tapi kalau sudah kumpul ya harus diberikan maharnya, semuanya lengkap yang sudah diberikan, yang sudah dijanjikan. Gitu. Mengenai sumrah umroh, nah, tunggu mau pulang umroh lagi saya belum tahu juga tuntunannya. Banyak orang ibadah haji, setelah haji di sana selesai, tinggal tunggu pulang kan masih berapa lama di sana. Tiap hari umroh terus. Ya. Malah ada keyakinan kalau umroh 7 kali pahalanya sama dengan 1 kali haji. Dia merasa pulang haji itu ya seolah-olah sudah mendapat pahala 2 haji. Karena sudah haji, yang kedua umroh selama di sana 7 kali. Jadi ke tempat Mikot tadi ada ke Tanim, ke Cironah. Nah itu seolah-olah wirawiri begitu itu dapat pahala. Seperti haji tadi karena 7 kali. Nah, saya dalilnya juga tidak tahu, belum tahu. Orang menjalankan umroh setelah ibadah haji, setelah umroh di sana, menunggu waktu pulang kok umroh-umroh lagi itu saya belum tahu dalilnya. Belum tahu itu Pak ya. Tanyakan siapa yang ngamalkan itu kalau barangkali dia tidak tahu. Kemudian muadzin, nanti akan dipanjangkan lehernya. Dan dalam hadis ini terangkan, orang muadzin nanti lehernya panjang. Di dalam hati diterangkan itu, ya, lehernya panjang, diterangkan di situ. Apalagi, cukup ya? Sudah cukup. Ini ada pertanyaan dari internet dulu, dari Safi'i Rejang Lebong, Bengkulu. Bolehkah anak saya menghadiri undangan perayaan ulang tahun temannya? Dalam Islam, perayaan ulang tahun itu sebenarnya tidak ada. Ya, perayaan ulang tahun terus saling bagi-bagi hadiah merasa panjang umurnya gitu. Dalam Islam nggak ada gitu ya, justru kalau dalam Islam bertambah umurnya harus makin mawas diri karena hakikatnya pertambahan umur itu makin pendekatan ke kubur gitu. Jadi bukan senang-senang perayaan dan sebagainya begitu ya. Nah, jadi kalau di dalam Islam hal itu tidak dituntutkan dalam Islam. Kemudian, ya selamat ini, ada rombongan ibu-ibu dari Kedunggalar, mudah-mudahan bisa istiqomah, bisa ikuti kajian di sana, di Kedunggalar sana, atau syukur kalau setiap hari bisa dengarkan radio, ya Persada FM ini, bisa menambah mantapnya dalam kajiannya, dan mudah-mudahan bisa istiqomah. Nanti salam saya kepada ibu-ibu yang ada di Kedunggalar sana. Sudah cukup? Sudah ada penyerahan jimat. Ada penyerahan jimat dulu mari. Dari pendengar radio, dari Blora, berupa lulang macan. Khasiatnya untuk kekebalan dari segala senjata dan ditakuti orang. Ya. Itu, lulang singa cuma sekedar itu ditakuti orang. Ya. Kekebalan dari segala senjata. Ya, bro, yang bawa itu dicoba aja. Ya. Bawa itu dicoba kebal ya. Nembus juga. Kamu pernah? Oh, tapi bawa itu enggak kamu? Oh, yang bawa juga. Sudah dibuang sekarang. Ditembak kena kakinya. Terus tembus.